Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aslih ulata umuril muslimin amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Pak Mahdi yang dirahmati Allah, juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini, juga para ustaz yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita pagi hari ini dalam satu kemuliaan yang luar biasa seharusnya, karena pertama kita di majelis ilmu, yang kedua kita membicarakan tentang manusia paling mulia Rasulullah SAW, yang ketiga ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang dulu diperjuangkan dengan semangat jihad, darah, air mata dan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh negeri ini, dan harusnya ini luar biasa. Karena itulah maka mudah-mudahan rahmat Allah mengucur untuk kita, ketenangan juga untuk kita atas majelis ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini tentang leadership Rasulullah SAW. Walaupun tadi Pak Mahdi sudah menyampaikan tentang sheep yang sesungguhnya ya. Domba betulan, Pak. Dan persis seperti Pak Mahdi sampaikan, tepat Nabi SAW menyampaikan ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang pun nabi kecuali pasti pernah menggembala kambing. Semua. Sampai Rasulullah Muhammad SAW semua. Makanya Bapak Ibu kalau lihat gambar-gambar gereja Yesus di sekelilingnya itu domba, domba. Nabi Isa sekelilingnya domba, dan semua nabi, Nabi Muhammad menjamin semua nabi pasti pernah menggembala kambing semua. Kalau Bapak Ibu buka kisah tentang Nabi Musa yang membantu dua wanita yang sedang menggembala kambing, berikutnya nanti Nabi Musa jadi mantu, mantu dari bapak yang punya kambing yang tidak ada penggembalanya, karenanya terpaksa anak perempuannya yang gembala. Dan yang menarik adalah ternyata para ilmuwan Islam itu mengkaji sampai detail bahwa tidak ada yang sia-sia dari yang pernah dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW. Semuanya teladan. Bayangkan seorang pakar Sirah Nabawiyah dari Mesir, Syekh Dr. Muhammad Mahmud Imarah, dalam bukunya Khawatir wa Ta'amulat fi Siratin Nabawiyah, jadi lintasan-lintasan ide dalam Sirah Nabawiyah, dalam sejarah Nabi SAW. Ketika beliau mengomentari penggembalaan kambing itu, Nabi Muhammad pernah menggembala kambing di usia kecil ya. Nabi pernah menggembala kambing di usia di bawah 5 tahun, tapi kalau itu baru ya dalam tanda kutip baru bergaul dengan kambing di kampung Halimatu Sa'diyah, itu di bawah 5 tahun. Tapi di nanti ketika harus menggembala kambing, karena sebenarnya saat itu ada poin, yaitu karena Muhammad sudah harus diasuh oleh pamannya, karena bapaknya, ibunya, kakeknya sudah meninggal semua, diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya, sementara Abu Thalib itu anaknya banyak, hartanya sedikit. Ketambahan ponakan itu Muhammad SAW yang saat itu usianya baru 8 tahun dari sejak bersama Abu Thalib. Karenanya Muhammad sang ponakan tahu diri, saya bukan anaknya Abu Thalib. Ya, ini penting, menariknya anak kita diajari tahu diri, Pak. Oh ya, ini pemimpin besar Muhammad SAW ini dari sejak kecil diajari tahu diri. Pemimpin gak tahu diri itu repot, Pak. Dia tahu diri, saya bukan anak Abu Thalib. Walau saya keponakannya diasuh di sini, ada yang lebih berhak itu anak-anak Abu Thalib. Makanya kalau datang makanan, itu Muhammad minggir, Pak. Kan sedikit harta Abu Thalib, anaknya banyak. Anaknya Abu Thalib itu berkerumun berebut makanan, Muhammad minggir. Walaupun karena Abu Thalib dan istri Fatimah binti Asad, istrinya orang yang sangat amanah terhadap amanah bapaknya, karena Muhammad ini dipindahkan pengasuhannya ke Abu Thalib karena amanah bapaknya, yaitu amanah Abdul Muthalib, bapaknya Abu Thalib. Ketika itu maka sang ibu yaitu Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib itu mendahulukan Muhammad sang keponakan yang yatim dibandingkan anak-anaknya. Tapi Muhammad sendiri belajar tahu diri. Dia tahu diri bahwa ini saya bukan anak Abu Thalib, maka saya enggak rebutan makanan. Nah, pemimpin rebutan makanan. Calon pemimpin. Nah, untuk itulah maka disitulah kemudian Muhammad tahu dirinya naik lagi, Pak. Jadi tadinya sudah tidak mau ikutan rebutan, naik lagi satu level di atasnya. Dia mulai berpikir bagaimana caranya saya membantu minimal tidak membebani ekonomi paman saya. Menarik, Pak. Anak-anak kita usia mandiri hari ini, kita lihat, hari ini anak-anak kita sampai usia kampus membebani kita sebagai orang tuanya. Buktinya gampang, biaya dari mulai A to Z semuanya kita yang biayai. Di mana istimewanya pendidikan hari ini kalau begitu? Di mana istimewanya? Akhirnya terbiasa membebani orang lain, begitu jadi pemimpin pun jadi beban buat masyarakatnya. Bukannya dia mengangkat, meringankan beban masyarakatnya, tugas pemimpin, dia menjadi beban buat masyarakatnya. Oh iya, kan? Beban buat masyarakatnya. Kalau mohon maaf, kalau dari hari ke hari pajak semakin menjepit, itu negeri tidak lama runtuh. Di semua sejarah negeri, asal pajak makin hari makin naik, nggak lama runtuh negeri itu. Saya bisa tunjukkan faktanya, data dalam sepanjang sejarah, baik Islam ataupun non-Islam. Sepanjang negeri manapun ketika pajak makin hari makin menghimpit, negeri tinggal menunggu dikubur. Itulah. Jadi kalau ada orang pajak di sini boleh memikirkan ulangi. Saya pernah menulis, Pak, menulis iseng. Ini membuat geger teman-teman pajak. Iseng aja di web yang biasa gitu. Judulnya Negeri Tanpa Pajak. Ada yang bilang, "Wah, ini mustahil." Bilang, "Tidak ada mustahil." Dan sampai stepnya itu, langkah per langkah, tangga per tangga itu bisa kita baca dari sejarah Islam. Sampai negeri bebas pajak. Negeri makmur luar biasa tanpa pajak. Jadi jangan mudah mengatakan, "Enggak mungkin, Pak, ini zaman beda aja." Ini zaman sudah mulai balik lagi, Pak. Semua sudah mulai balik lagi ke zaman dulu lagi, Pak. Pak Mahdi Putihnya bicara tentang kambing hari ini, kan? Saya cuma nyambut tentang domba hari ini. Balik lagi, Pak, bicara domba. Siap-siap jadi penggembala domba, gitu. Dan karena memang gitu. Nah, kembali, Pak. Profesor Dr. Muhammad Mahmud Imarah, pakar sejarah Islam itu, beliau menganalisa tentang kambing itu. Dan beliau bukan satu-satunya. Seluruh sejarah Islam. Cuma saya mengambil kalimat beliau karena menarik kalimatnya. Sebagai seorang ahli sirah, sejarah Islam, sejarah Nabi SAW, beliau mengatakan di bukunya itu, Khawatir wa ta'amul fi sirah Nabi, beliau mengatakan, judul bukunya itu, judul buku, bahwa min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam, dari penggembalaan kambing menuju kepemimpinan umat. Bicara leadership hari ini, Pak. Jadi kita bicara leadership hari ini, kita mulai dari kambing kalau gitu. Karena Pak Mahdi tadi sudah mancing kambing hari ini, kan. Tadi saya nggak mau bicara kambing sebenarnya, Pak. Dan mumpung Pak Mahdi bicara kambing, kapan lagi mau jadi kumum? Makanya gitu, Pak. Jadi anak Bapak Ibu kalau ada yang targetnya jadi leadership, jadi leader, jadi pemimpin itu, punya leadership yang kokoh itu, suruh gembala kambing, Pak. Ini beneran ini. Beneran, Pak. Dan ya beneran. Jangan dibuat mainan, dibuat program. Betulan, Pak. Banyak sekali yang bisa dirasakan. Dan saya nanti waktu saya nggak cukup kalau bicara kambing. Tapi saya tunjukkan sedikit saja. Karenanya para ahli sejarah Islam sampai mengatakan bahwa dari menggembala kambing, ternyata ini modal besar untuk menjadi pemimpin umat. Min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam. Memimpin umat-umat yang ada. Dan memang seperti itu. Di kami ada yang punya kambing, Pak, di tim kami yang pernah juga kemari, Pak Bang Iqbal, punya kambing. Kambing beliau itu kan lebih dari 1000 ekor kalau lagi musim itu, dan 1500 ekor. Jadi anak-anak kecil-kecil yang kami punya itu kami ajak, Pak. Kami ingin tahu, gitu. Apa saya katakan ke beliau yang memang beliau ahli dalam bab peternakan. Saya bilang, ajari saya, Pak, tentang kambing. Mengapa para ilmuwan Islam, seluruh ahli sejarah Islam mengatakan ada hubungan erat antara gembala kambing dengan kepemimpinan? Saya pernah bicara dengan salah satu mantan menteri, Pak, di Indonesia ini. Waktu saya bicara tentang kambing ini, dia bilang, "Oh, pantas saya tahu kenapa rusak negeri ini. Di negeri ini penggembala kambing, yang mimpin belum pernah gembala kambing. Saya hebat-hebatnya gembala bebek, Pak." Ini kata kata Pak Mungkin. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ternyata luar biasa lah. Si pemilik teman kita yang memiliki peternakan ini, beliau bilang ke kita, dia bilang gini, Sat, kambing saya itu kan ada jumlahnya banyak, bisa 1000 lebih. Itu tanah kurang lebih 15 hektar. Beliau masuk gerbang tanahnya 15 hektar. Ternak apa namanya, kandang itu ujung. Tapi itu suara kambing beek gitu. Saya tahu persis itu suara, apakah dia lapar ataukah dia takut atau dia ingin kawin. Anda tahu itu? Wallahualam, pemimpin itu pekanya luar biasa terhadap seluruh yang dipimpinnya. Coba Bapak, yang bedakan beek itu apa coba? Dari beek ke beek kedua dan beek ketiga itu suara apa bedanya apa? Itu kuping itu sampai dia sama. Kalimatnya bisa sama, tapi ini beek yang satu dia karena ketakutan perlu pengamanan, diberikan rasa aman. Beek yang kedua dia ternyata lapar perlu makanan. Beek yang ketiga ternyata dia minta kawin, harus dikawinkan. Ini kalau rakyatnya udah teriak-teriak, wah wah, nggak ada juga ini. Padahal udah ngomong, udah teriak-teriak loh. Bisa dibayangkan itu kepekaan itu. Ini semua nanti modal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi pemimpin terbesar di muka bumi kan. Sepanjang sejarah manusia. Tentang kepekaan segala macam nanti kita akan lihat ya di belakang. Tapi Bapak Ibu terima kasih Allah. Sebelum saya bicara panjang tentang Rasul dengan bagaimana memimpin, seperti apa karakter mungkin kepemimpinannya, bagaimana tim yang dipimpinnya, bagaimana wilayah yang dipimpinnya, seperti apa kalau ada masalah, bagaimana dia menganalisa kemampuan potensi anak buahnya, bahkan potensi musuhnya dan seterusnya. Sebelum itu memang yang harus diperhatikan, yang harus mungkin perlu dimunculkan adalah tentang hasil kepemimpinannya. Karena apalah arti sebuah teori yang kita menumpuk teori, tapi ternyata ujungnya mudah dilihat hasil kepemimpinan Anda kayak apa. Mudah saja. Anda boleh berteori setinggi langit tentang kemakmuran, tapi masyarakat tidak makmur, itu semua omong kosong. Semua omong kosong teori itu. Anda boleh punya teori terhebat dari kampus terhebat di muka bumi manapun, di negeri paling hebat, paling makmur, tapi rakyat Anda tidak makmur, percuma. Itu teori tidak ada artinya. Karenanya dalam Islam itu selalu ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, surat As-Saff. Allah murka besar ada orang-orang yang hanya pandai bicara tapi tidak sesuai dengan pembicaraannya, perbuatannya tidak ada. Orang hanya pandai membuat teori, Pak. Teori bicara, teori data, teori yang ada di lapangan sangat berbeda. Kata Allah, Allah murka besar dengan itu. Kan itu mengalami, memang menyakitkan, Pak. Memang begitu. Allah murka besar dengan Pak itu. Maka mari kita lihat dulu tentang hasil kepemimpinan. Baru kita akan mengatakan pantas kita harus belajar ke Rasulullah SAW. Kita kan sudah banyak belajar tentang leadership dari berbagai orang, berbagai pakar, berbagai leader dunia. Ya, mudah-mudahan kita tidak lupa belajar leadership dari orang paling hebat di muka bumi, bukan mereka-mereka. Dan ini bedanya. Profesor Dr. Rogib As-Sirjani, ini seorang ahli sejarah Islam juga, orang Mesir juga. Hari masih hidup juga, sudah beberapa kali ke Indonesia. Beliau ini aslinya dokter lah. Asli dokter spesialis bedah ortopedi aslinya. Cuma beliau mendalami sejarah Islam luar biasa sampai beliau keliling dunia itu, justru bukan ilmu kedokterannya yang buat dia keliling dunia. Malah di Mesir sekarang dia menjadi ketua penelitian sejarah. Dia keliling karena ilmu sejarahnya. Salah satu buku yang bagus dan sudah terjemah juga ke bahasa Indonesia, judul Arabnya adalah Madza Qaddamal Muslimun Lil Alam. Itu tentang sumbangsih peradaban Islam untuk dunia. Beliau di awal bukunya cukup agak tebal bukunya. Di awal beliau mengatakan bahwa beliau bandingkan dulu. Buat apa kita bicara tentang Islam, Islam, Islam, Islam, tapi orang begitu udah disampaikan materinya, ujung-ujungnya orang tetap tidak percaya bahwa Islam bisa membangkitkan, apalagi Islam hanya masa lalu. Kebesaran Islam kan hanya di masa lalu. Kalau Pak Mahdi bicara tentang Umar bin Abdul Aziz 30 bulan, 29 bulan berhasil mengubah bumi, bahkan mengubah dunia, Pak, kemakmuran masyarakat segala macam. Umar bin Abdul Aziz itu meninggal di tahun 101 Hijriah. 101 Hijriah. Sekarang tahun 1436 Hijriah, Pak. Sudah lewat jauh sekali. Kalau mindset kita berpikirnya hanya selalu itu. Tapi kita sebenarnya tidak adil, Pak. karena kita bisa dengan sangat seksama mendengarkan sejarah orang lain, tapi begitu bicara sejarah Islam kita dengan mudah mengatakan itu masa lalu. Kita akan kita khusyuk dengarkannya, boy, sejarah. Mau sejarah Napoleon, ya? Mau sejarahnya siapa, Karl Marx, mau sejarahnya Lenin, mau sejarah, dia khusyuk kita dengarkan. Tapi begitu sejarah Islam, sejarah Rasul, kita bilang itu sudah dulu kali, Pak, itu masa-masa zaman apa dulu, zaman unta, zaman dahulu segala macam, gitu ya. Nah, begitu dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin itu, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan singkat tentang hasil kepemimpinannya supaya nanti kita akan tergelitik untuk bertanya itu bagaimana kepemimpinannya itu. Jadi kalau tadi Pak Mahdi sampaikan daging saja itu faktornya karena kepemimpinan yang nggak beres, urusan daging jadi langka. Ya memang begitu, memang begitu. Ini langka nanti bukan hanya daging, bukan hanya daging, Pak. Ini hujan aja langka sekarang. Tapi alhamdulillah, Pak, tadi saya di pesawat sudah mendung di mana-mana, tebel tuh mendungnya. Walaupun nggak tahu hujan atau belum di sini. Ya, saya sudah berbincang dengan Pak Mahdi, Pak. Belum lama-lama kita berjumpa di Aceh. Saya dengan Pak Mahdi berjumpa di Aceh. Saya berbincang dengan beliau, saya bilang karena Pak Mahdi menyampaikan data bahwa menarik buat saya datanya, mau disirami garam itu kan, mau ditabur garam untuk menurunkan hujan di awan itu dengan angka berapa Pak Mahdi, 3M sekitar 3 miliar angka perharinya dengan tidak ada jaminan hujan. Saya cuma bilang ke Pak Mahdi, kenapa Pak angka 3M yang itu satu hari belum tentu hujan, dan itu akan dilakukan beberapa minggu mungkin, kan 3M kali berapa gitu kan, saya tidak tahu 3M itu level seberapa luas ini ya. Saya bilang kasih saja itu uang kepada orang paling soleh di Pekanbaru yang kalau dia tengadahkan dua tangannya ke langit, Nabi bersabda, Nabi SAW mengatakan bahwa inna minal ibadi lau aqsama 'alallahi la abarra. Di antara hamba-hamba ini ada yang kalau dia bersumpah atas nama Allah pasti Allah kabulkan. Anda buang 3M tidak ada jaminan, kan? Kasih aja 3M-nya, kasih ke orang paling soleh itu, Pak. Gitu ya. Suruh dia yang berdoa, hari ini turun hujan dengan izin Allah SWT. Tapi karena kita memang tidak percaya dengan solusi-solusi spiritual, kita nyebutnya solusi spiritual tadi ya. Dan itulah makanya, memang masalah ini benar. Baik, Rasul SAW, kita kembali ke Rasul. Rasul, Bapak Ibu, saya gambarkan sedikit bahwa Arab, secara umum, bukan hanya Mekah, Jazirah Arab secara umum ya, secara umum di zaman Rasul SAW itu wilayah yang nyaris tidak dianggap di percaturan peradaban bumi saat itu. Dia tidak ada di bawah Persia, dia juga tidak ada di bawah Romawi. Persia dan Romawi itu pemimpin bumi tertinggi saat itu. Ini dua imperium besar zaman itu. Persia mengambil wilayah timur, Romawi mengambil wilayah barat. Dari mulai berbatas Turki, masuk wilayah Syam. Syam itu kita tahu ada wilayah Palestina, Suria, Palestina, Yordania, Libanon. Terus membentang sampai masuk Eropa, terus ke bawah masuk Afrika. Itu semua wilayah Romawi. Bahkan sampai masuk Yaman. Jadi masuk Jazirah Arab tapi bagian selatan. Tapi wilayah timur, seluruh jajahan Soviet segala macam terus ke bawah, itu semuanya masuk wilayah Persia. Arab kurang lebih posisi di tengah Jazirah Arab, dan itu tidak tersentuh oleh kedua-duanya. Mengapa tidak disentuh oleh kedua-duanya? Tentu ada banyak jawabannya, tapi salah satunya memang itu wilayah tidak menarik buat Persia dan buat Romawi. Pasir, Pak. Kalau Sam itu masih, lihat sampai sekarang kita lihat kebun-kebun hijau, zaitun segala macam, buah tin, buah zaitun luar biasa. Irak subur, Irak, Pak. Afrika, Masya Allah, walaupun ada padang pasir, tapi ada wilayah-wilayah yang luar biasa. Itu Arab, Jazirah Arab, Pak. Itu wilayah gersang. Tidak menarik buat Persia, Romawi tidak menarik. Makanya diabaikan. Jadi mereka itu, dari Nabi itu dihadirkan Allah di wilayah yang diabaikan oleh dunia. terbayang oleh kita SDM-nya kayak apa jeleknya, paham Pak ya? Betapa rendahnya SDM-nya. Tidak diabaikan. Percaturan itu di Persia Romawi itu percaturan dunia. Jadi bicara tentang ilmu, perputaran ilmu, sistem negara, apa sosial, semua Persia Romawi. Makanya Arab itu tidak punya aturan saat itu. Aturannya adalah aturan suku, terserah kepala sukunya. Jadi aturan suku, tidak ada tuh aturan kepemimpinan. Kalau kita kan ada, kalau wilayah kita ada wilayah kepresidenan, terus kementerian, terus wilayah ke provinsi tingkat 1, tingkat 2 ya. Mereka terserah hidup mereka. Karenanya itu, karena itu Bapak Ibu Allah SWT, SDM-nya rendah sekali kualitasnya. Itu bahkan Quran sendiri mengabadikan rendahnya kualitas mereka. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, di antara masyarakat yang ummi. Baca tulis saja tidak bisa, Pak. Buta huruf. Masyarakat buta huruf mau buat apa? Itu SDM. Rendah sekali kualitasnya. Karenanya lihat ayat pertama yang turun ke Nabi, suruh baca. Kita lihat. Untuk meningkatkan SDM harus begitu, Pak. Makanya kalau anak bapak ibu senangnya main gadget, bukan baca, wah itu mesti kualitasnya jatuh negeri ini. Peningkatan kualitasnya dengan ikhra mulainya. Karena dengan itulah diangkat masyarakat Arab yang sama sekali tidak dianggap oleh dunia saat itu. Kalau Indonesia ini hari ini Masya Allah masih diperhitungkan serius di dunia ya. Ayo, lihat, Nabi mengangkat sebuah masyarakat yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh dunia. Karenanya tadi, diantaranya karena kualitas mereka sangat rendah dan negeri mereka sangat miskin. Mereka hidup tanpa aturan. Mereka mudah sekali bertikai efek dari sangat fanatis terhadap kelompok dan sukunya. Itu kegesek sedikit perang. Gesek sedikit mereka akan tumpah darah. Lomba kuda. Kuda biasa ya. Berpacu kuda. Yang satu kalah, kemudian yang satu menang. Yang menang akan bersair, yang kalah tersinggung dengan sairnya, begitu kan? Mengeluarkan sair, berantem sair, besok angkat senjata perang bunuh-bunuhan. Awalnya hanya pacuan kuda. Itu di Arab begitu. Di Arab begitu. Perang saudara itu Madinah, Yathrib, sebelum Nabi datang namanya Yathrib. Madinah perang saudara itu seperti itu. Mereka perang saudara itu ratusan tahun lamanya, padahal sama-sama Arab, berangkat sama-sama dari Yaman, tinggal di Madinah. Saudara mereka, Aus dan Khazraj itu saudara. Sama-sama Arab, tinggal di Madinah. Perang ratusan tahun mereka. Tidak maju. Yo, masyarakat perang itu betapa lelahnya. Tidak sempat mereka bangkit memikir. Jadi Bapak Ibu, SDM-nya kacau, SDA-nya miskin, ya kan? Siapa lagi? Semua sistem berantakan. Bangkit mimpin bumi, Pak. Tidak perlu waktu 70 tahun lamanya. Kelamaan 70 tahun itu. Kenapa kita masih ragu dengan itu? Adam Smith itu muji Rasul, Pak, luar biasa. Kita kagum Adam Smith, salah memang kita ini. Salah. Memang salah fatal kita ini, Pak. Adam Smith kagum dengan Nabi SAW. Karena melihat pertumbuhan ekonomi saat Nabi baru masuk Madinah, 10 tahun dipimpin itu grafik ekonominya luar biasa. Luar biasa. Sampai Nabi itu mengeluarkan kalimat-kalimat beliau di akhir menjelang wafat itu, beliau malah mewanti-wanti takut kalian terlalu kaya. Tadinya Pak makan aja susah. Mas sahabat bisa berhari-hari tidak makan. Di awal-awal Pak, dari tahun 5 Hijriah, sudah 5 tahun di Madinah itu. Jadi bayangkan Pak, kalau 10 tahun, Nabi di Madinah 10 tahun kan? 10 tahun. Itu masuk itu tadi keadaan negara lelah, habis bertikai, lesu, muram. Negeri yang buta huruf, segala macam. Nabi masuk negeri yang sangat tidak siap. Bahkan itu negeri merupakan negeri yang berpenyakit. Endemi penyakit. Sudah komplit, lengkap. Nabi ini diberi Allah wilayah dan masyarakat yang tidak siap. Ini hikmah besar. Karena kalau Nabi Muhammad diberi wilayah sudah kaya raya, kita akan mudah mengelak dan berkata, ya kan? Kita akan mengelak dan berkata, mengatakan bahwa oh itu memang sudah makmur sebelumnya, Pak. Oh, kita ini melihat Nabi, kenyataan kita masih lari juga ya. Masih punya cara untuk lari. Karenanya Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, jadi 10 tahun itu, Pak. Itu tahun 1 sampai tahun 5-nya. Itu tahun 5 itu, 1 sampai 5. Tahun 5 itu sahabat masih belum bisa makan dengan baik. Menjelang perang Khandaq tahun 5 itu, perang Khandaq atau perang Ahzab itu mereka bahkan sempat 3 hari tidak makan sama sekali. Enggak kesentuh makanan perutnya sama sekali, yang kita tahu kisah harus ditekan perut dengan batu itu. Satu batu satu menekan perut satu sahabat, Nabi sampai harus menekan dengan 2 batu, berarti Nabi lebih lapar dari sahabatnya. Nabi tidak membukanya kecuali ketika sahabat berkata, Nabi enggak mau pamer batunya. Ya kan? Nah, tidak ada tuh jual kemiskinan, jual enggak ada itu, Mas. Bahwa ini adalah keikhlasan tertinggi seorang pemimpin. Hanya ketika sahabat mengadu, ya Rasulullah kami sudah lapar, dibuka perutnya. Lihat, kami tekan ya Rasul perut kami dengan batu supaya tidak lapar. Terpaksa Nabi harus berbagi, bukan kalian saja yang lapar. Karena dibuka perutnya, kalian lihat, 2 batu mengikat perut saya. Saya lebih lapar dari kalian. Itu maksudnya nanti kita bicara pemimpin, nanti Pak, bicara pemimpin. Pemimpin memang begitu. Di mana-mana pasti akan sengsara, masyarakat tidak akan pernah hebat, negeri tidak akan pernah bangkit, Pak. Kalau masyarakatnya susah, pemimpinnya berpesta, nggak ada sejarahnya, nggak ada pernah itu. Tinggal lama nanti seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi tahun kelima saja itu, Pak, sahabat masih susah makan, tapi cepat sekali naiknya. Betul? Di akhir menjelang Rasulullah apa, Pak? Itu Nabi sudah wanti-wanti, hati-hati, hati-hati. Kalian kaya raya. Karena kata Nabi pasti kalian kaya, itu masalahnya. Kalau kaya itu dalam konsep Islam, Pak, itu bukan sesuatu yang diuber-uber seperti hari ini. Asal kita mendengarkan motivator bicara, enggak jauh dari pengen kaya, betul kan? Mau dia pakai ayat ataupun tidak pakai ayat. Betul kan, Pak? Intinya cuma satu, pengen kaya. Kalau zaman Nabi enggak ada itu, Pak, begitu. Zaman Nabi itu masalah kekayaan, Nabi malah katakan, kalau urusan kaya itu pasti, Pak. Tuh pasti saja. Ya? Itu urusan nanti kita bicara lebih lanjut. Itu pasti. Jadi memang harus diubah dulu mindset berpikir kita, karena kita ini cuma ngubur-ngubur pengen kaya, itu repotnya. Itu repotnya. Nabi SAW tidak begitu. Karena urusan kaya itu mesti. Nah, tinggal di-manage bagaimana memanage kemiskinan saat masih miskin ini, bagaimana memanage nanti ketika kaya. Urusan kaya mesti itu. Bagaimana kok bisa mesti segala macam, itu memang ada pembahasan sendiri ya. Baik, jadi saya gambarkan masyarakat yang sangat tidak siap, negeri yang sangat tidak siap, kekayaan alam yang nyaris tidak ada. Mereka lelah dengan pertikaian dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba bangkit. Saya langsung lompat, Pak. Saya gambarkan 70 tahun berikutnya. Kan 70 tahun ya. Saya mau gambarkan 70 tahun berikutnya. Supaya pas dengan kemerdekaan RI 70 tahun. Apa yang terjadi kalau dibangun dengan pola seperti itu? Saya mau menghitungnya dari tahun Nabi pertama menerima wahyu. Nabi SAW menerima wahyu untuk kali pertama. Ya, wahyu kali pertama, beliau terima wahyu. Kemudian Nabi SAW berdakwah kurang lebih 23, kurang dari 23 tahun. Baik. Itu saya ambil kurang lebih. Tarik dari mulai Nabi terima wahyu pertama. 70 tahun berikut apa hasilnya? Agar kita bisa membandingkan. 70 tahun berikutnya, Bapak Ibu. Itu Islam ada di masa kepemimpinan sahabat mulia yang luar biasa kemakmuran, keadilan, luasnya wilayah muslimin, kesejahteraan dan seterusnya, yaitu di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ini pemimpin Islam yang banyak didzalimi oleh orang yang tidak tahu sejarah. Ya, saya berikan satu contoh sederhana. Bukankah mudah logikanya? Pemimpin itu asal dicintai rakyatnya. Asal dicintai rakyatnya. Itu bukti bahwa pemimpin berbuat banyak untuk rakyatnya. Kalau urusan cinta, urusan hati itu gak bisa dibeli oleh uang. Betul kan? Gak bisa dibeli oleh uang. Kalau pemilu boleh dibayar, ya, artinya masyarakat dibayar suruh membeli, artinya membeli suara rakyatnya. Mereka hanya memberikan ujung jarinya nih Pak. Kalau habis pemilu kan masukin ini. Hanya ini yang mereka berikan ke pemimpin yang telah membayarnya, tapi tidak sebesar hatinya. Hati tidak pernah mereka belikan. Bahkan yang kagum sekalipun, begitu hasilnya jelek, pasti akan dia caci maki Pak, pemimpinnya. Padahal tadinya adalah pengagumnya. Artinya, inilah tepatnya kalimat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallam mengatakan bahwa khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaikum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Pemimpin terbaik kalian itu adalah yang kalian cintai mereka, mereka cintai kalian. Itu lah ukur gampang nih Pak. Kalian mendoakan mereka, mereka itu pemimpin, dan pemimpin pun mendoakan rakyatnya. Itu ciri pemimpin baik. Nabi katakan, dan sebaliknya, wasyiraru a'immatikum man tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin yang buruk kata Nabi adalah yang saling melaknat, saling mencaci maki. Kalian caci maki mereka, mereka caci maki kalian. Sama saja sudah. Nah, Muawiyah radhiyallahu anhu 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi presiden. Coba, kalau hari ini sudah jadi diktator itu. Betul ya? Tapi tidak kalau di tangan pemimpin muslim yang tahu cara memimpin, apalagi ini sahabat mulia. Ngajinya sama Nabi, bergaulnya dengan sahabat Nabi. 20 tahun jadi gubernur di wilayah Syam, sangat dicintai rakyat Syam. Sampai masyarakat Syam itu Pak, tadi Syam tempat negara tadi ya, wilayah negeri Syam itu tidak mau ada pengganti pemimpin kecuali harus Muawiyah atau keluarganya. Kebayang Pak, pernah nggak ada kepemimpin gitu ya? Nggak mau Pak, pokoknya jangan turun jadi gubernur gitu ya. Tapi Pak, jangan Pak, jangan turun dari bupati, kalaupun Bapak turun tolong anak Bapak deh. Paham ada gitu? Paham? Ada di sini? Itu Pak maksudnya. Yang ada adalah Pak segera pergi Pak dari tempat ini, itu yang ada Pak. Kami sudah muak lihat Anda. Saya Tuhan. Itu kalimat Nabi. Ciri pemimpin buruk adalah saling membenci antara pemimpin dengan pemimpinnya. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu wa rahmati Allah, itu bayangkan 40 tahun jadi pemimpin Pak. Dari jadi gubernur naik ke khalifah dengan wilayah kekuasaan lebih luas dari Indonesia Pak. Oh, itu. Saya bicara 70 tahun setelah Nabi ya Pak. Itu 70 tahun setelah Nabi SAW. Sehebat itu dan sangat dicintai rakyatnya. Bahkan saat Muawiyah memimpin, justru itu adalah wilayah ketika Muawiyah mampu kembali menyatukan muslimin setelah pertikaian panjang muslimin. Muslimin itu sempat pecah lah, karena muslimin tidak hati-hati maka dimasuki oleh musuh-musuhnya dari dalam, karena saat itu tidak ada yang bisa berhadapan dengan muslimin. Maka musuh masuk ke dalam selimut muslimin, dalam sof muslimin, kemudian diacak-acak dari dalam, pecah. Itu sudah pertumpahan darah, pasti tidak mudah menyelesaikannya, melerainya. Itu pecah muslimin, itu pecahnya Bapak Ibu. Pecahnya itu kurang lebih sekitar 10 tahun muslimin dalam pertikaian, dalam perpecahan. Yang mampu menyatukan adalah Muawiyah. 20 tahun berikutnya, 20 tahun lamanya muslimin hidup dalam kemakmuran luar biasa. Makanya saya katakan ini pemimpin besar yang sengaja dizalimi oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah. Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan cukuplah hadis Nabi tadi bahwa pemimpin terbaik adalah pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya. Tanyakan pada sejarah Islam betapa sangat dicintai Muawiyah oleh masyarakat muslim saat itu. Jangankan masa Muawiyah, Pak. Jauh sebelum Muawiyah. Ambil gampangnya tahun 20. Muawiyah selesai memimpin tahun 60. Berarti 40 tahun sebelum Muawiyah wafat. Ya. Masa kepemimpinan saat itu ada di tangan Umar radhiyallahu anhu. Kita semua tahu kemakmuran, sejahteraan wilayahnya, kekuasaan, kekuatan sangat disegani oleh musuh. Ya, sangat dicintai oleh rakyat dan musliminnya. Dan kalau bicara kesejahteraan yang paling pas ya Pak, yang karena mungkin menjadi pembicaraan banyak di kita, kesejahteraan Masya Allah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membuat itu Pak, sensus penduduk itu bukan barang baru Pak. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap itu menduga, mungkin baru ilmu hari ini ya kan, dengan semua teorinya, tolong belajar ulang, tarik lagi ke belakang Pak. Sensus penduduk Umar lebih canggih dari sensus yang ada hari ini Pak, dan buktinya sampai hari ini data penduduk Indonesia tidak pernah beres, atau wallahu alam mungkin sengaja dibuat tidak beres. Karena itu menarik kalau sudah jadi daftar pemilih tetap, itu menjadi hal yang menarik tadi. Wallahu alam, tapi yang jelas saya punya KTP Indonesia WNI. Oke. Okay? KTP saya tidak bermakna kecuali untuk kalau mau kredit Pak. Atau apalagi yang lain, syarat apa saya, syarat nikah ya kan, syarat apalagi ya. Untuk kesejahteraan, sifatnya kesejahteraan, KTP negeri, wilayah negeri ini nyaris tidak berfungsi KTP. Bapak Ibu kan yang biasa keliling dunia tahu, di beberapa negara KTP mereka manfaat. Ya Allah, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ini bukan 70 tahun ukurnya saya, bukan 70 tahun, hanya kurang lebih 30 tahun. Kalau saya hitung dari tanggal tahun 20 berarti kurang lebih 30 tahun. Itu jangankan sampai rakyat harus dibebani untuk bayar Pak. Saya itu mohon maaf kali ini Pak, balik lagi saya ke pajak Pak. Mohon maaf. Saya itu biasanya malas Pak, saya ngantri memang. Akhirnya saya suka kalau macet pajak kendaraan itu suka saya taruh di apa tuh namanya, di ya, biro jasa kadang-kadang gitu. Karena cuma bukan Pak, kadang suka malas waktunya aja. Bukan malas ngantri, kalau waktunya dan Pak. Kemarin saya nyobain Pak. Saya pengen ngantri. Saya coba Pak. Betul ngantri. Kita ngantri kalau kita tahu kan ada mobil pembayaran pajak. Begitu ngantri itu Pak, apa yang ada di hati saya? Sampai sedang ya Allah, masyarakat berdesakan untuk menggaji para pemimpinnya. Padahal itu masyarakat bayar, ada yang ngeluh. Benar, ngai bayar itu bilang, naik ya Pak polisi bayarnya. Kata polisi, ini bukan kebijakan kami Pak. Kalau urusan pajak bukan polisi, kata polisinya Pak. Ini bukan urusan polisi ya Pak Bu. Karena emang waktu itu Mas lagi naik kemarin Mas. Datang lagi yang lain, kok mahal Pak? Saya cuma sedih Pak, ya Allah mereka yang harus gaji pemimpinnya itu Pak. Saya malu Pak, Allah kalau saya jadi pemimpin, saya punya uang, saya malu itu Pak. Allah saya malu Pak. Allah malu saya Pak. Nah bisa bayangkan tuh. Rakyat dibebani, dihimpit untuk membayari negara ini. Zaman Umar itu kan masa kepemimpinan zaman Umar itu muridnya Nabi ya, leader lahir dari seorang leader ya kan, ini dilahirkan oleh Nabi SAW kepemimpinan Umar ya, tahu Umar bagaimana rusaknya Umar dahulu, kemudian berubah menjadi muslim yang baik, belajar sesungguhnya, dan luar biasa itu. Bukan dibebani masyarakat ya. Masyarakat itu disensus oleh Umar, kemudian dibuatkan beberapa kriteria. Masyarakat itu dibuat kelas oleh Umar. Ini bukan kasta ya. Ini kelas. Kelas ini berhubungan dengan setidaknya dua hal. Satu, siapa yang masuk Islam duluan. Di masyarakat itu kalau tolok ukurnya masih Islam itu barokahnya masih tinggi, Pak. Kantor itu kalau Islam masih jadi tolok ukur, Pak, itu barokahnya luar biasa. Siapa yang masuk Islam duluan, itu satu. Yang kedua adalah apa jasa besarnya untuk Islam dan masyarakat ini. Dua poin itu dibuat oleh Umar kriteria masyarakat. Oke. Okay? Maka dibuatlah kriterianya. Jadi kalau di sensus itu bukan cuma nama, Budi Asyari lahir tahun sekian, agamanya enggak begitu. Itu sih sudah pasti. Jadi dibuat. Begitu dibuat, kemudian dibuatkan ternyata ini fungsinya adalah untuk menentukan berapa hak yang harus dibayarkan oleh negara kepada penduduk fulan ini, penduduk A ini. Di kriteria mana dia posisinya, dan kalau dia kelas ini maka dia berhak mendapatkan sekian. Dan Umar membuat kriteria yang paling tinggi adalah keluarga Nabi yang masih hidup. Ya. Tahu gak ada dalil-dalil gitu? keluarga Nabi yang masih hidup, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi seterusnya yang masih hidup, itu diletakkan di kriteria paling tinggi. Terus gitu seterusnya, nanti masyarakat yang ikut hijrah, yang ikut perang Badar, itu semua jadi tolak ukur. Oke, diberikan setiap tahunnya mereka diberi uang. Saat itu di awal sensus dan pembayaran tunjangan negara untuk masyarakat itu, gitu kan, itu diberikannya kisarannya angka 12.000 dirham. Itu yang paling tinggi. Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang paling tinggi, 12.000 dirham. 12.000 dirham berapa, Pak? 70.000 ya, kurang lebih ya. Satu dirham itu 70.000 rupiah. Jadi berarti kurang lebih sekitar 84 juta. Betul ya? Tadi saya bilang berapa? 12.000. 12.000. 70.000. Oh ya. 840 juta rupiah per tahun. Anggaran satu orang. Pertunjangan untuk satu orang. Karena kriterianya begitu, yang paling bawah siapa? Dan tadi keluarga Nabi yang hijrah, yang ikut perang Badar, yang ini terus itu, siapa yang paling bawah, strata paling bawah di masyarakat? Kalau kriterianya tadi masuk Islam dan jasanya apa? Yang paling bawah adalah bayi yang baru lahir hari ini. Gitu. Bayi yang baru lahir hari ini. Ini baru sensus menarik, Pak. Masyarakat pasti semangat di sensus. Ya kan? Kalau untuk itu masyarakat semangat di sensus, Pak. Pasti, ya kan? Itu makanya KTP kita belum bermanfaat untuk itu, Pak. Bayi baru lahir hari ini dilaporkan ke negara, langsung cash dikasih negara 100 dirham. Cash dikasih negara 100 dirham. Kali 70.000 tadi, Pak. Bukan untuk orang itu bukan jatah orang tuanya, itu jatah si bayi. Dan saya hanya menggambarkan tingkat kesejahteraan. Itu 70, itu kurang lebih 30 tahun, Pak. 70 tahun tadi zaman Muawiyah itu sudah berlipat-lipat pertumbuhannya, Pak. Sudah berlipat-lipat pertumbuhannya. Makmuran, ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, keadilan, wah, sudah luar biasa. Andai negeri ini mengikuti jejak itu, 70 tahun sekarang sudah kayak begitu, Pak. Andai, ini kan andai, Pak, ya. Tapi tidak ada, kan terlambat dong kita diberi Allah kesempatan. Tinggal siapa yang mau mengubahnya. Tadi Pak Mahdi sampaikan, kita ubah dengan ucapan dan perbuatan kita, dengan tangan kita ubah. Tapi Ibu Terima kasih Allah, ini gambaran singkat tentang capaian kepemimpinan. Karena sekali lagi, apa artinya sebuah teori dengan capaian nol atau capaian nihil atau bahkan nyaris tidak ada dan seterusnya. Nah kemudian Bapak Ibu Terima kasih Allah, ya sekarang kita masuki tentu pembahasan saya sejak dulu masih kuliah itu senang sekali dengan ceramahnya Dr. Tariq As-Suwaidan. Tariq As-Suwaidan itu orang Kuwait. Dia jurusan S2, S1, S2, S3 nya adalah manajemen petroleum. Lulusan Amerika. Jadi dia lamanya tinggal malah di Amerika, orang Kuwait aslinya. Tapi beliau di antara ilmu, selain ilmu manajemen, beliau pelajari dengan sangat dalam sejarah Islam. Dari mulai Rasul terus sampai seluruh sejarah Islam. Bahkan dalam salah satu ceramahnya dia mengatakan, saya membaca sejarah Andalus lebih dari 10 tahun. Sejarah Andalus saja saya baca lebih dari 10 tahun. Makanya ilmu manajemennya, Tariq As-Suwaidan itu dipadu dengan sejarah-sejarah kebesaran Islam. Itu dahsyat. Beliau punya dulu masih jarang compact di CD, DVD masih jarang. Dulu kaset, saya beli masih kaset dulu. Beliau ceramah, saya lupa ada sekitar kalau nggak salah 6 kaset kalau saya nggak salah. Judulnya Ar-Rasul Al-Qa'id, Rasul Sang Pemimpin, Rasul Sang Leader. Karena memang aslinya background dia bukan bu, bukan hanya orang sejarah, backgroundnya malah aslinya orang manajemen. Dia bicara tentang Rasul sang pemimpin, langsung kalau dalam kajian sejarah beliau sangat dalam. Masih ada orang ini, masih cukup muda juga di Kuwait. Terakhir dia memimpin TV Ar-Risalah. Ar-Risalah TV itu salah satu TV besar di Timur Tengah yang pendananya adalah salah satu pangeran Saudi, Walid bin Talal. Baik, tapi ini kenal. Saya ingin sampaikan hanya beberapa poin. Tentu perlu pembahasan-pembahasan yang panjang dalam bab ini. Jadi saya berikan bisa pembahasan beberapa hal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasul SAW dalam kepemimpinan beliau, keberhasilan di kepemimpinan beliau itu, itu salah satu poin pentingnya adalah bahwa sebelum beliau memimpin itu, sebelum jadi pemimpin dan punya anak buah segitu banyak, Nabi waktu terima wahyu itu, Nabi ada pada tingkat, pada level keyakinan yang paling tinggi terhadap yang diusungnya. Level paling tinggi kan, level yang diusungnya. Sebelum dimimpin, belum. Nabi terima wahyu di Gua Hira sendirian kan. Belum ada anak buahnya, belum. Belum ada yang masuk Islam. Istrinya aja belum tahu kan. Pulang pelan-pelan, baru paling istrinya, anak-anaknya di rumah, kemudian Abu Bakar yang masuk Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib yang tinggal bersama beliau, model beberapa orang. Nanti anak angkat beliau Zaid bin Haritha, dan seterusnya, modelnya cuma beberapa orang. Baru mulai punya anak buah, mimpin cuma sekitar ya paling 7 orang kepimpinan awalnya. Sebelum itu semua, beliau meyakini di awal bahwa yang saya usung ini adalah sebuah keyakinan yang harus dipegang sekuat-kuatnya. Ini repotnya, pemimpin tidak yakin dengan konsepnya sendiri lah. Dia buat konsep tapi dia juga nggak yakin sebenarnya. Apa iya ya Pak ini? Nggak bisa. Pemimpin mau bicara tentang ekonomi umat, dia sendiri nggak yakin dengan solusi ekonomi ya. Ya Allah, nggak bakal jadi Pak. Kehebatan Islam selalu terletak pada hati Pak. Selalu. Hati ini bukan hanya keyakinan, nanti masalah moral, akhlak, keikhlasan semua di sini. Betul? Nah. Yang juga sangat penting adalah nih, bahwa yang diusung adalah ini diyakini dengan sepenuh-penuhnya sebelum dia membina anak buahnya. Karena orang kalau punya keyakinan tuh Pak, dia punya daya dorong yang sangat kuat, yang sangat dahsyat. Bahkan diam saja, saking kuatnya kekuatan dirinya, itu dia diam saja itu penuh makna Pak. Ada orang-orang yang kosong. Bicara sudah sejam, sudah dua jam, sudah memberikan arahan segala macam, nggak ada maknanya buat anak buahnya, buat timnya, buat masyarakatnya. Dan Rasulullah SAW itu kalau mengajari sahabat tidak mesti harus bicara, kadang-kadang diam aja. Tapi Bapak Ibu tahu kan ada orang-orang yang punya pancaran yang itu ya, kalau duduk di bawah orang yang dibawa sekali Pak. Pancarannya dahsyat, begitu kan? Bisa merasakan itu. Iban, kekuatan dirinya dahsyat. Dan lihat, saya berikan contoh. Salah satu didikan Nabi SAW ini, walaupun tidak langsung, bahkan ini bukan sahabat, ini level kedua. Jadi ini bertemunya dengan akrab dengan istri Nabi, karena ponakan istri Nabi, yaitu Aisyah. Itu Urwah, Pak. Urwah bin Zubair, radhiyallahu anhu. Menarik, Urwah bin Zubair, rahimahullah ini. Dia orang seorang tabiin, jadi bukan sahabat, jadi nggak pernah ketemu Nabi, tapi dia ini ponakannya Aisyah, belajar sama Aisyah radhiyallahu anha. Urwah itu di akhir hidupnya, di masa tuanya itu kakinya ini kena penyakit lah, kakinya kena penyakit, makin lama makin rusak, jadi makin membusuk. Dokter di zaman itu merekomendasikan untuk diamputasi. Akhirnya sudah, kata Urwah, ya, daripada ini penyakit terus merembet ke badan saya yang lain, maka silakan diamputasi. Kata dokter, baik, atas izin khalifah, karena dia orang penting. Khalifah memberikan fasilitas itu. Ini ahli ilmu luar biasa di zamannya. Urwah bin Zubair ini satu dari 7 pakar ilmu di masanya. Urwah, begitu mau diamputasi kakinya kan dia bilang, tim dokternya bilang, Anda harus dibius dulu, namanya mau diamputasi. Harus dibius dulu. biusnya minum khamr sampai mabuk, Pak. Jadi di zaman dulu biusnya kayak Kairi, Pak. Minum minuman keras itu sampai mabuk, sampai teler, sampai kayak orang gak sadar, baru diamputasi. Kata Urwah, sepanjang hidup saya tidak pernah minum khamr. Saya tidak mau meminumnya di ujung usia saya ini. Ya. Nah, terus bagaimana? Oke, kalau gitu kata dokter, kita carikan hal, makanan atau yang lainnya yang tidak khamr tetapi membuat dia meringankan rasa sakit. Tapi resikonya memang lagi-lagi menjadi apa namanya, Pak? Hilang akal istilahnya, istilah para dokter saat itu. Kata Urwah, saya ini orang yang tidak mau akal saya hilang sesaat, walaupun sesaat untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mau ahli ibadah luar biasa. Ah, terus bagaimana? Karena sebetulnya mau diamputasi. Kata Urwah, amputasi aja mentah-mentah hidup-hidup. Wah, dokter seumur hidup enggak pernah lakukan itu, Pak. Oke, baik, kata dokter. Kalau gitu didatangkan orang, pas itu sudah mau diamputasi itu orang datang, beberapa orang masuk ke ruangan, Pak. Orang badan besar-besar itu, kata Urwah, ini orang pada apa kesini? Dia mau memegangi Anda. Kata Urwah, enggak perlu. Saya punya jiwa di sini. Ini yang akan memegangi saya. Wallahi, Pak, Urwah dipotong kakinya mentah-mentah hidup-hidup tanpa obat bius dan tidak berteriak. Kekuatan jiwanya. Semua dari situ awalnya, Pak. Bicara leadership itu kan omong kosong kalau tidak bicara dari mulai keyakinan yang diusungnya. Terus yakin yang diusungnya. Itu yang pertama kali dimiliki Nabi SAW. Keyakinan yang sangat pokok. Makanya waktu Nabi terima wahyu itu kan Nabi harus mencari sampai titik yakin. Ini apa ini? Yang saya terima di Gua Hiro ini apa? Ini yang datang ini siapa? Dia gak tahu nih, Jibril, malaikat, gak tahu. Ini apa, siapa? Nabi harus sampai titik yakin, nanti bertemu dengan istrinya. Istrinya membawanya ke Warqah bin Nawfal. Warqah bin Nawfal ahli kitab saat itu. Orang yang beriman, orang yang soleh. Dan sebenarnya sampai yakin bahwa ini benar Jibril. Engkau seperti Musa dulu, di mana Musa mendapatkan wahyu. Dimulai dari keyakinan. Semua dari keyakinan, Pak. Semua hal. Nabi memulai dari keyakinan. Bicara apapun. Ketika saya berikan satu contoh, Pak, tentang keyakinan. Contoh. Tahun 3 Hijriah, Nabi SAW itu kan mendapatkan berita dari jaring intelijen beliau bahwa orang-orang Mekah keluar dengan membawa 3.000 pasukan untuk menyerang Madinah dan sudah bergerak. Nabi segera rapat darurat militer di Masjid Nabawi rapatnya. Nah, itu masjid dulu fungsinya kayak gitu, Pak. Dari rapat darurat militer di Masjid Nabawi dikumpulkan panglima-panglima Nabi SAW dan Nabi rapat. Ada manusia yang sudah berusia, ada yang masih muda. Begitu rapat, ternyata rapat itu tidak sepakat, Pak. Karena tidak sepakat, maka diskusi dan seterusnya sampai kemudian suara terbanyaknya adalah jangan tunggu mereka di Madinah, kita jemput mereka di luar kota Madinah. Makanya terjadi perang Uhud. Dulu Uhud itu di luar Madinah. Nah, sekarang masuk Madinah. Karena Madinah ada perluasan, sangat luas. Dulu di luar Madinah. Jaraknya kurang lebih 7 kilo dari Masjid Nabawi. Dulu Madinah cuma Masjid Nabawi dan sekitarnya. Baik. Sudah selesai. Nabi pun sudah sepakat. Walaupun di awal rapat, ini sang pemimpin. Nabi sang pemimpin waktu rapat, Nabi sebenarnya sudah memberikan isyarat kalau saya sih maunya kita tunggu aja di dalam kota sih, kita perang kota aja. Itu maunya Nabi, tapi Nabi tidak, namanya rapat, Pak. Rapat musyawarah kan boleh. Orang punya pendapat, kalau enggak ngapain musyawarah? Tapi sang pemimpin menyampaikan isyaratnya. Dan aneh ini, Pak. Ini belum enggak pernah ada rapat di PI kayak begini saya kira, Pak. Lihat, Pak, model rapatnya. Dahsyat, Pak. Namanya nah ya, Pak. Sampai cara rapat aja menarik, Pak. Betulan. Nabi bilang, semalam saya bermimpi. Mana rapat dimulai dari mimpi, Pak? Semalam saya bermimpi. Terus Nabi sebutkan mimpinya, terus Nabi sebutkan tafsir mimpinya. Inti dari itu semua adalah, dari mimpi itu adalah bahwa lebih baik kita bertahan di kota ini. Di dalam kota, jadi perang kota. Itu sudah. Nabi buka, silakan siapa yang mau menyampaikan pendapat, sampaikan pendapat. Sudah. Berbeda pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan seterusnya. Namanya rapat syura. Dan Nabi diperintah Allah untuk selalu bermusyawarah dengan sahabat. Nanti bagian dari kepemimpinan yang dahsyat adalah musyawarah. Dan musyawarah itu bukan voting, Pak. Voting bukan segala-galanya di musyawarah. Kenapa kita segalanya harus selalu voting hari ini? Ya. Di syura Nabi, musyawarah Nabi SAW itu ternyata menghasilkan bahwa dalam tanda kutip, Pak, keinginan Nabi itu tidak terpenuhi. Sang pemimpin itu kalah di dalam diskusi rapat itu. Pendapatnya kalah. Sudah. Karena ini hasil musyawarah, dan musyawarah itu diberkahi Allah, bahkan keinginan pemimpin kalah sekalipun, Nabi konsisten. Itu juga pemimpin yang dahsyat. Nabi konsisten dan Nabi SAW, ya sudah. Kalau gitu, berarti kita harus segera siap-siap, pulang ke rumah masing-masing, pakai pakaian bersih segala macam, persiapkan semua senjata perang, kita berangkat tinggalkan kota ini, jemput mereka. Waktu itu sholat zuhur, Pak. Nabi SAW pulang ke rumahnya, Nabi siap-siap, sudah Nabi sudah pakai baju besi dan segala macam, sudah siap perang dengan semua senjatanya, semua disiapkan. Ada sahabat yang datang, ya Rasulullah izin bicara. Kata Nabi, silakan. Ya Rasulullah, amruna tab'un li amrik. Ya Rasulullah, sebenarnya kami ini ikut engkau saja. Nah, ini ada. Karena sahabat tahu, kayaknya Rasul terpaksa ini kayaknya. Karena maunya Nabi gak ini sebenarnya, gak kita keluar kota kan. Sampai sahabat memberikan mukotimah menarik, ini memang kalimat menarik. Ya Rasulullah, amruna tab'un li amrik. Kami ini ikut saja dengan dirimu. Kalau kau putuskan batalkan hasil rapat juga gak apa-apa, gak ada masalah. Pokoknya kita ikut. Kau mau di dalam kota baik, mau di luar kota juga baik. Lihat kalimat Rasulullah, pemimpin dengan keyakinan yang kokoh. Karena panduannya wahyu. Kalau sudah hasil musyawarah, pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Nah, itu wahyu. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi ada panduan ayatnya. Itu yang membuat Nabi itu tahu karena ada panduan. Itu yang disebut oleh Pak Mahdi tadi sebagai ilmu eksak tadi, Pak. Ilmu pasti itu. Jadi enggak pakai ilmu kira-kira, ilmu pasti itu sumbernya wahyu. Ilmu pasti, pasti. Pasti benar ya. Beda enggak ilmu coba-coba kan? Nah, ilmu pasti inilah. Nah, karena Nabi punya panduan wahyu itu, maka Nabi, oh, kalau musyawarah itu begini, maka bermusyawarahlah kau wahai Muhammad, wasyawirhum fil amr, di semua urusan mereka. Kalau kau sudah punya tekad, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, bertawakallah pada Allah. Dan kalau sudah selesai keputusannya, buat tekadnya, serahkan pada Allah, sudah jalan. Maka ketika para sahabat, ketika ada perwakilan sahabat datang kepada Rasul, kemudian menyatakan siap untuk mengikuti kau ya Rasulullah, Nabi mengatakan, kelima Nabi, Pak, tidak pantas buat seorang Nabi. Ini kelimanya, pemimpin, Pak. Diajari sahabatnya, tak pantas bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju besi seperti ini. Kan tadi hasil rapat ini, hasil musyawarah. Kalau sudah pakai baju seperti ini untuk melepasnya kembali sampai Allah berikan keputusan apakah Nabinya yang menang atau musuhnya yang menang. Kuat keyakinan, makanya jangan diputuskan kalau belum yakin, Pak. Makanya sama ada istikharah, Pak. Ada istikharah, pemimpin itu selalu istikharah juga sampai yakin aja. Itu yang pertama, itu harus bermula yakin. Mantap langkahnya, Pak. Serba ragu itu memang repot. Pernah nggak Bapak Ibu naik kendaraannya kan, Bapak Ibu di belakang kendaraan orang lain, itu kendaraan mau belok kanan, enggak, belok kiri, enggak, tapi senek kok belok kanan, dia belok ke kiri, serba ragu itu. Enak kan di belakangnya, Pak? Nasib, Pak. Pokoknya di belakang pemimpin yang serba ragu itu, aduh ya Allah, sengsara, Pak. Sengsara, bener. Ini mau kemana sih ini orang sebenarnya, kan? Kiri enggak, kanan enggak, lurus malah ragu, malah depan jalanan kosong sebenarnya, kan? Itu, enggak enak, Pak. Bener. Kalau Rasul ajarkan kita, tidak ada. Nanti saya sudah buat keputusan dengan panduan yang jelas. Ini wahyu, ini jelas, baik. Tidak ada ceritanya. But, just putus. Tapi, karena Nabi kuat tanamkan keyakinan sangat kokoh dalam dirinya. Jadi memang urusan hati itu, Bapak Ibu SWT. Urusan hati itu, Bapak Ibu, memang dalam Islam inilah kelebihan di peradaban Islam. Tadi saya katakan, tulisannya Profesor Dr. Rajib Asirjani yang membandingkan antara berbagai peradaban Persia, Romawi, Yunani, Cina, India, terus peradaban Islam, bedanya apa memang? ternyata memang kelebihan Islam itu peradabannya peradaban hati, Pak. Bangunan fisik, teknologi, apa ilmu pengetahuan segala macam itu panduannya hati. Bicara moral, kalau bahasa orang ini moral, bicara Islam bicara akhlak dan adab. Teknologi, contoh teknologi yang merusak pasti dalam Islam tidak boleh diciptakan. Teknologi yang mubadir, membuang segala hal, pasti akan jadi masalah. Contoh, contoh ini cuma saya cuma kritik para ilmuwan saja. Contoh, Pak. Kalau dipastikan bahwa Allah berfirman, ini memang enaknya punya ilmu pasti. Kalau dipastikan Allah telah berfirman di hadapan para malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di mana manusia jadi khalifah? Di bumi. Kalau memang manusia ditetapkan di bumi, para ulama, para ilmuwan harus mendefinisikan bumi itu ini saja atau ada nama bumi lain. Kalau tidak ada kecuali hanya ini, maka tidak ada gunanya Anda mengeluarkan uang miliaran US dollar untuk meneliti apakah ada planet lain yang siap untuk dihuni manusia. Buang-buang duit, Pak. Kalau targetnya itu ditelitilah Mars, bulan, apa umpamanya. Kalau itu bukan al-art yang Allah, karena Allah pastikan manusia tempatnya fil art khalifah. Contoh ini kalau punya ilmu pasti. Sudah berapa tahun Pak Imuan NASA meneliti manusia lain tinggal di mana? Dan sudah berapa juta US dollar yang keluarkan? Itu. Karena itulah maka bicara tentang keyakinan hati nanti ini, peradaban hati Islam itu levelnya sampai, bahkan sampai dari moralitas kepemimpinan segala macam itu. Kalimat moral itu mah sudah hambar kalau di kuping kita, ya. Tapi saya coba bicara salah satu poin tentang moral kepemimpinan di dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepemimpinan. Ini saya coba kaitkan kembali dengan si kambing tadi itu, Pak. Nabi Muhammad pernah mengatakan, ini kalau saya kasih judul, judulnya adalah pekerjaan kita itu pasti akan sangat mempengaruhi karakter kita. Teman-teman yang bekerja di bank, Pak, berbeda betul karakternya dengan teman-teman yang kerja di dunia entertainment. Ya, karakter pasti beda banget, boleh Pak ya? Beda sekali karakternya. Beda lagi dengan teman-teman yang bekerja di pabrik apa atau bekerja di tambang atau pekerjaan sama. Makanya Nabi SAW menyampaikan, kata Nabi, orang itu beda hasilnya kalau dia dekat sama kambing atau dekat dengan kuda atau akrabnya dengan unta. Wadah hadisnya. Saya sebutkan satu. Kalau kambing, kata Nabi, orang yang dekat dengan kambing dia akan mendapatkan warisan kelembutan. Kambing, Pak. Makanya itu, Pak, salah satu mengapa Nabi semua harus membala kambing supaya lembut hatinya. Jadi pemimpin kalau hatinya kasar, gampang ngamuk, gampang tersinggung, gampang marah, nggak pantas, Pak. Itu nyusahin jadi pemimpin itu, nggak pantas. Pemimpin itu yang paling lapang hatinya, karena yang dipimpin itu tidak semuanya orang berpendidikan sama seperti Anda yang pintar, yang cerdas, nggak semua sama. Nabi itu harus berhadapan orang Arab Badui, Pak. Ya Allah itu Arab Badui, ya Allah itu Pak, Arab Badui itu jengkelkan luar biasa. Namanya orang tidak berpendidikan, Pak. Arab Badui, tahunnya itu ya cuma pasir, kerikil, unta sama langit, itu tahunnya, Pak. Enggak jauh dari itulah kira-kira. Enggak ada pengetahuan yang cukup. Arab Badui itu, Masya Allah, Pak. Makanya makai Quran bicara tentang Arab Badui. Quran, ini ilmu pasti lagi. Ya, luar biasa kan? Ada panduan, Nabi itu ada panduan dulu. Ilmu pasti itu Quran, hadis Nabi SAW. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu 'ala rasulih. Orang-orang Arab Badui itu sangat kafir, sangat munafik, sangat tidak tahu hukum Allah yang diturunkan pada Rasul itu. Allah sudah ingatkan ke Nabi Muhammad, ya salah satu masyarakat yang dekat dengan kamu yang kamu hadapi kayak gini masyarakatnya. Kafir banget, munafik banget. Ya, dan sangat tidak tahu hukum. Apa itu tahu? Dari mereka lahir pemimpin bumi. Coba lihat, masyarakat kayak begini, Pak. pemimpin-pemimpin bumi. Itu kurikulumnya pasti dahsyat banget kan? Lah iya man. Ya Allah, ilmuwan Islam itu nulis tentang Sirah Nabawiyah dengan semua pelajaran itu sudah saya tidak tahu berapa jumlah jilid yang ada. Saya dengan Pak Mahdi waktu berkunjung ke museum Pak Mahdi yang di Mekah ya, museum Sirah Nabawiyah, pendirinya penulisnya Dr. Nasir Az-Zahroni. Dr. Nasir Az-Zahroni itu dosen di Ummul Qura, itu pensiun diri untuk meneliti Sirah Nabawiyah. Beliau menulis sejarah Nabi rencananya 500 jilid. 500 jilid dan sudah selesai waktu itu 120 jilid banget ya. 120 jilid. Jadi kalau Bapak Ibu nanya konsep, 500 jilid satu orang. Berapa banyak ilmuwan Islam dari dulu sampai sekarang menulis tentang Sirah Nabawiyah? Kalau mau bicara konsep, kalau Anda mau nanya konsep, memang ada yang tak konsep pun. Itu benar. Hanya karena kita tidak pernah mendekat ke Rasul kita, itu masalahnya. Yuk mulai didekati Pak, pelan-pelan dekati. Coba tanya. Nah kembali Pak. Bahwa orang-orang Arab Badui tadi Pak yang dihadapi Nabi SAW itu ya Allah Pak, itu sudah gak berilmu, kasar, menjengkelkan. Nabi lagi ngaji sama sahabat Pak di Masjid Nabawi. Nah, majlis pertemuan rutin Nabi di Masjid Nabawi waktu duha seperti ini. Makanya ini waktu barokah juga karena majlis Nabi juga ya. Kumpul sama Nabi di Masjid Nabawi. Datang sama Arab Badui Pak. Masuk masjid, nggak ada salam, nggak ada apa, masuk masjid, tahu-tahu mojok kencing Pak, pipis di pojokan masjid. Ya Allah, Arab Badui. Apa ada Pak sebodoh-bodohnya muslimin hari ini masuk masjid kencing itu ada nggak Pak? Nggak sampai segitunya kan Pak? Makanya Pak, Nabi itu berhadapan dengan masyarakat, ya Allah, sangat tidak siap SDM-nya. Itu mas saya bilang. Jadi kalau kita ini tidak bisa mengangkat SDM negeri, bukan SDM-nya Pak, kita yang nggak bisa. Tanya ke Rasul, diajari nanti sama Nabi itu, orang kayak gitu loh, buat apa coba? Ngerti Pak? Buat apa tuh? Ini lagi majelis ilmu mulia sekali, Rasul langsung yang pimpin. Lah itu, ya Allah datang kok. Maka sahabat marah kan Pak? Sahabat udah siap berdiri gitu. Nabi bilang, makan aku. Kata Nabi tetap, tidak ada yang berdiri di tempat kalian. Semua duduk. Dan biarkan dia selesai dulu. Hikmahnya Nabi, bijaknya. Biar selesai dulu. Itu orang Badui yang di pojok masjid buang air kecil itu tahu Pak sahabat marah, tahu dia. Begitu selesai dipanggil sama Nabi, Nabi nyuruh seorang sahabat tolong ambilkan air, bersihkan. Dipanggil sini kenal dia, Arab Badui kan sini. Ini sahabat yang marah malah suruh nyiram, udah jengkel suruh nyiram lagi. Kata Nabi bersihkan, suruh bersihkan, dipanggil tuh Arab Badui sini. Nabi mengatakan inna mahadal masjid. Ini masjid. Terus Nabi, simpel aja. Ini masjid. Kata Nabi fungsinya masjid lil tilawah, lis shalah wa tilawah wa dzikir. Untuk sholat, baca Quran, zikir. Ini masjid. Ya Nabi juga enggak bicara kamu kenapa sih kencing di sana kan? Sambil ngajari mikir, ya kan diajar orang enggak pernah berlogika, makanya diajari berpikir. Kalau sudah tiga ini kan jelas, oh berarti nggak ada tuh buat kamar mandi di masjid. Akhirnya kemudian orang Arab Badui ini langsung sadar dia salah. Begitu sadar salah, mereka nggak ada orang itu karakternya nggak ada basa-basi Pak. Langsung dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain nggak usah. Jengkelin Pak, Allah jengkelin mereka. Ya Allah, kamu lo udah salah, ya kan? Karena dia jengkel juga sama yang lain. Coba. Wah, hikmah besar sekali Pak di pelajaran ini. Tapi Nabi tegur kan salah, doanya salah kan? Doanya salah. Nabi tidak pernah membiarkan kesalahan di depan terjadi di depan mata beliau. Nabi mengatakan, "Lima hajar tawasiya." Kata Nabi, "Mengapa kau persempit sesuatu yang luas?" Dan cukup itu saja. Kau sepanjang lebar, mana? Kenapa kau persempit yang luas? Maksudnya apa? Kan jelas, rahmat Allah itu luas. Kita semua yang ada semesta ini berhak mendapatkan rahmatnya dan tidak mengurangi rahmat Allah, ya, kecuali sedikit sekali. Kenapa kau persempit hanya untuk aku dan kamu berdua ya? Lima hajar tawas ya. Nah, jadi Bapak Ibu, masyarakatnya itu sampai. Tapi tadi Nabi SAW, saya bicara kelembutan tadi ya, tentang kambing itu lembut kan. Mimpi itu lembutnya, karena tidak semua orang punya ilmu seperti Abu Bakar. Tidak orang secerdas Umar semuanya, secerdas Ali, sehebat Uthman, nah, Abdurrahman, Talha, Zubair, itu orang pintar-pintar memang kalau itu. Nah, ini Arab Badui, bahasa. Arab Badui ya. Cengirkan Pak, ada orang Arab Badui lagi datang. Banyak kisah Nabi Arab Badui itu. Arab Badui datang ke Nabi SAW. Hadis sahih, datang ke Rasul. Tahu-tahu datang tuh nggak pakai, nggak pakai basa-basi. Sahabat itu Pak, tidak, Bapak Ibu tidak berani manggil Nabi itu. Hei Muhammad, nggak berani Pak, karena dilarang oleh Quran. Mereka pasti manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dipanggil panggilan ternabi. Itu si Arab Badui manggilnya langsung aja Muhammad. Saya minta uang yang Allah titipkan pada dirimu. Jadi bayangan dia itu, kalau Nabi itu bukan cuma dapat ilmu kan, sekaligus dapat itu brankas dari Allah ya, isinya emas perak itu isinya. Bayangannya dia itu Muhammad bagi duitnya. Nabi liatin aja, sahabat sudah gregetan, nah ini saya ini badui kurang ajar kan misalnya, udah kayak gitu. Nabi tenang. Nabi liatin. Ini salah satu nanti Pak, salah satu poinnya. Nabi itu orang yang cerdas menganalisa orang. Ketemu tahu Nabi. Ini bukan wahyu Pak, ini bukan wahyu. Kalau wahyu saya tidak bicara. Wahyu itu kita gak ada wahyu, dapat wahyu. Ini masalah kemimpinan. Nabi lihat, ini orang punya potensi bagus sebenarnya, cuma gak didik aja. Nabi ajak, ikut saya. Diajak Nabi SAW, diajak pergi, ditunjukkan lembah Pak. Ada lembah. Itu lembah isinya kambing banyak banget, penuh. Sepenuh lembah itu kambing kira-kira itu. Nabi bilang, kira-kira kalau kamu saya kasih itu mau apa enggak? Menyarap badui Pak, bayangannya mungkin cuma dikasih seperak dua perak kan? Dia ngomong lagi, Muhammad jangan ngecek saya dong. Duh, tadi minta ya kan? Itu dikasih dibilang ngecek. Jangan hina saya. Loh, bukan. Kalau kamu mau ambil itu semua untuk kamu. Beneran, diambil semua, beneran. Namanya Arab Badui. Dibawa pulang. Tapi ternyata tepat analisa Nabi. Orang itu pulang. Ternyata dia itu pemimpin di masyarakat Baduinya. Dan dia teriak-teriak pulang ke rumahnya. Hei, semua masuk Islam. Harus masuk Islam. Aku hari ini diberi Muhammad harta yang tidak takut miskin setelah ini. Cuma ngorbanin kambing Nabi Pak. Habis itu kambing gak ada lagi yang lain kan. Kambing selembah itu harga untuk masuk Islamnya satu kepala suku itu dan masyarakatnya. Jadi, ya, kelembutan Nabi itu, ya Allah, dikasari Pak Nabi itu Pak. Kerah baju Nabi ini kan gak selembutnya kita Pak, keras. Karena baju itu pernah Pak datang dari belakang ditarik. Sampai Nabi itu hampir kecengkang gitu Pak, ya, terjatuh gitu. Terus baret aja Pak, merah. Ngomongnya kasar sekali. Muhammad, minta uang. Nah, Nabi itu, kata Nabi SAW, Nabi tidak pernah tuh marah besar terhadap mereka, mungkin lembut hatinya. Sampai ada satu buku khusus, saya lupa, saya tesis S2 itu Pak, judulnya Da'watun Nabi Lil Arab. Dakwah Nabi untuk orang-orang Arab Badui, sampai dianalisa khusus itu, karena penting sekali untuk mengajak masyarakat itu, untuk masyarakat yang levelnya rendah sekali tadi itu. Nah, ini Bapak Ibu, kelembutan itu sampai Allah puji. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafadzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'afu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkala Allah innallahi yuhibbul mutawakkilin. Karena rahmat Allah lah wahai Muhammad, kamu orangnya jadi lembut. Itu kepemimpinan itu. Kepemimpinan Rasul. Fabima rahmatin minallahi lanta. Walaupun tafadhlan ghalidhal qalbi dan faddu min hawli, karena kalau kamu kasar hatimu, mereka pasti lari dari sekelilingmu. Nah, makanya pemimpin itu tidak bisa dia begitu datang kemudian bubarin orang itu enggak boleh. Dia jadi perkat untuk semua, merekatkan masyarakatnya ada itu. Walaupun tafadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum, maka Muhammad maafkan masyarakatmu. Jadi maaf, lebih tinggi dari memaafkan, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun bagi mereka. Bukan cuma dimaafkan, kau berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka. Wasyawirhum fil amr, dan musyawarahkan semua urusan mereka. Nabi itu saling dekatnya dengan sahabat. Malam-malam sepi, enggak ada orang, jalan sendiri dari kamarnya ke makam Baqi. Bapak Ibu kalau ke Masjid Nabawi tahu ya, itu tempat beliau dimakamkan adalah salah satu rumah beliau, itu kamar rumah Aisyah. Jalan ke makam Baqi sendirian malam-malam, sendirian, gak ada yang lain, malam-malam masuk makam Baqi hanya untuk mendoakan sahabat-sahabat yang telah meninggal. Ada pemimpin ikatan hatinya sampai meninggal. Keberhasilan Nabi memang begitu. Makanya efek dari semua itu adalah pemimpin itu memang harus sangat mengagumkan. Asal pemimpin jatuh wibawanya di hadapan yang dipimpinnya, masalah serius. Bapak Ibu dirahmati Allah, sholat lima waktu kita itu Nabi pernah bersabda, ini khusus buat para imam. Jadi harusnya imam itu gak boleh sembarang orang imam sholat itu, Pak. Orang asal aja komat, asal maju jadi imam itu tidak boleh, bahaya, Pak. Imam itu gak boleh sembarang orang. Tapi gini Bapak Ibu, gambaran sholat kita di masjid persis itu gambaran kepemimpinan di masyarakat. Kita kan asal, persis kepemimpinan juga asal. Persis masyarakat. Masyarakatnya nggak bisa diatur sama persis sama, nggak bisa diatur. Kan? Coba Bapak Ibu lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan tentang sholat itu, Pak. Nabi ini khusus buat imam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam itu kalau tidak disukai oleh masyarakatnya, oleh yang makmumnya, maka sholatnya sang imam tidak diterima Allah SWT. Imam sholat itu, sholat itu nggak bisa sampai naik ke langit, tidak diterima Allah. Itu pemimpin sholat tidak disukai oleh imamnya, tentu ke makmumnya, tentu ada pembahasannya. Tidak disukai itu kalau kan gini, Pak. Kalau imam umpamanya dia hafal Quran 30 juz ya, suaranya enak sekali. Tapi orang tahu, Pak, dia tukang judi, dia tukang ini. Suka masyarakat? Enggak pernah suka. Diimami enggak nyaman sama dia. Memang dia apalagi hafal Quran enggak, bacaan berantakan, maksain jadi imam. Yang kasihan itu yang ahli Quran, Pak, di belakangnya enggak bisa, itu enggak khusyuk soalnya pasti. Soalnya itu mesti enggak khusyuk itu pasti, Pak. Susah khusunya, ya Allah ini bacaannya gimana ini maksud pasti, Pak. Makanya kenapa Nabi minta yang jadi imam yang paling baik bacaan Qurannya dan paling banyak hafalannya itu jadi imam. Karena itu kalau dia jadi makmum ganggu dia, Pak. Ganggu dia di antaranya. Nah, sama di kepemimpinan itu juga begitu. Di kepemimpinan, di dalam kepemimpinan Islam di masyarakat luas juga sama. Kenapa tadi panduannya adalah pemimpin harus cintai rakyatnya itu. Kalau sholat dibenci imamnya, enggak naik pahala sholatnya, enggak sampai, enggak dapat pahala. Ini efek buruk ketika pemimpin tidak jadi. Makanya keteladanan itu dalam Islam selalu menjadi poin nomor satu di semua tema pendidikan. Pemimpin mendidik masyarakatnya, sama persis, Pak. Dia harus mulai dari dirinya. Rasul gitu. Rasul contohkan tadi kan. Tadi saya bicara tentang Nabi ganjal perutnya dengan dua batu. Itu menggali parit, Pak. Perang Khandaq itu menggali parit. Menggali parit itu kurang lebih panjangnya 2,5 kilometer. Panjangnya dengan lebar dan dalam kurang lebih sekitar 5 meter. Lebar 5 meter, dalam 5 meter kurang lebih. Itu sahabat dalam keadaan lapar harus menggali. Nabi tidak ada, Nabi terus cuma komando, ayo angkat-angkat, ayo, enggak ada. Nabi semua badannya kotor karena harus mengangkati batu, mengangkati pasir, tertimpa, ini semua. Keteladanan pemimpin. Bapak Ibu kalau mau lebih dalam tentang perang Khandaq bisa kasih judul gini, Pak. Tolong dianalisa detail, poin per poin. Judulnya adalah ini manajemen panik namanya, Pak. Karena masa itu, jadi kalau mau ambil manajemen panik di perang Khandaq. Karena Quran bicara tentang perang Khandaq itu sangat panik muslimin. Ini Pak, ilmu pasti itu masya Allah. Surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nanti silakan dibuka Al-Ahzab itu Khandaq, perang Khandaq, perang Ahzab. Soal Ahzab, Allah menyampaikan tentang betapa paniknya muslimin. Wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Mata sahabat itu saat itu matanya enggak ada yang bisa acek, Pak. Bapak Ibu tahu orang panik kan? Kalau orang panik itu kan enggak bisa anteng. Orang kalau sedang gelisah, panik, Pak, nunggu orang saja, Pak. Gelisah enggak datang-datang itu bolak-balik. Matanya lihat sana. Pasti panik. Kalau orang panik itu kata Allah tidak pernah tetap matamu di tempatnya, ya, bolak-balik. Wa balaghatil qulubul hanajir, jantungnya mendesak naik sampai ke kerongkongan. Maksudnya apa? Nyesek, Pak. Bapak Ibu tahu orang yang panik sampai nyesek. Itu level sahabat saat itu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, ini paling buruk. Kalian berprasangka buruk pada Allah. Itu yang paling buruk, Pak. Berprasangka buruk pada Allah. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Jadi sangat panik ada. Dilengkapi dalam sirah nabawiyah, Bapak Ibu, itu masa saat itu sangat dingin sekali. Sampai sahabat itu nggak ada yang berani keluar dari tenda karena dinginnya. Mereka tidak makan sudah 3 hari, harus menggali parit sepanjang 2,5 kilometer itu. Bisa dibayangkan, perut kosong dalam keadaan dingin dan lelah. Itu nggak kram saja udah bagus banget itu. Sudah keadaan sudah nggak keruan seperti itu. Ini yang disebut tadi saya bilang, kalau mau belajar manajemen panik, bagaimana Nabi mengatasinya, belajar di situ, Pak. Bagaimana seorang leader ketika keadaan sedang panik, tanya sama Nabi di perang Khandaq, Pak. Itu sangat panik keadaan muslimin. Puncak panik kelihatan sekali ketika Rasulullah SAW malam itu sampai badai, Pak. Kalau padang pasir kalau badai kan sampai nggak terlihat, bahkan orang sebelahnya nggak terlihat. Sudah sangat dingin, lapar, emang sahabat itu. Kemudian badai, musuh sudah ada di seberang parit. Sudah nggak ada yang kelihatan, tapi Nabi sangat khawatir. Ini kata Nabi, saya sangat khawatir kalau ini sampai ada musuh menyelinap masuk ke kita. Makanya Nabi minta tolong kalian satu orang berangkat menyeberang ke parit ini, masuk ke kamp musuh untuk memata-matai apa yang sedang mereka rencanakan dan lakukan. Itu wabih berhormati Allah. Coba Nabi minta tolong siapa yang angkat tangan? Ya. Tidak ada satupun yang berani angkat tangan. Tidak Abu Bakar dengan semua kesolehan dan kehebatannya. Tidak Umar dengan semua keberanian dan kedahsyatan fisiknya, ya. Tidak Ali yang luar biasa, nggak ada satupun yang angkat tangan. Keadaan itu memang sudah sangat panik saat itu. Hal yang sama nanti, maka ketika Khalifah nanti akhirnya Nabi nunjuk orang. Ketika Khalifah Umar nanti yang hadir di tempat itu juga, waktu nanti Umar menjadi Khalifah, Pak. Ketika ada masalah serius di masalah krisis yang sangat luar biasa di Madinah, Umar menerapkan konsep yang sama dengan konsep Nabi waktu krisis di Khandaq. Jadi makanya belajar, Pak. Jadi waktu Umar jadi presiden radhiyallahu anhu, itu jadi khalifah itu dia pakai konsep Nabi seutuhnya. Itu disebut sebagai namanya Amur Ramad. Amur Ramad itu tahun abu. Semua jadi abu, Pak. Jadi sudah tidak ada yang bisa dimakan di ibu kota di Madinah. Waktu itu wilayah Umar sudah sampai Mesir. Di Mesir itu gubernurnya waktu itu Amr bin As radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu itu ketika di Madinah sekitarnya orang sudah semua sudah jadi abu, Pak. Jadi sudah enggak ada makanan sama sekali. Orang datang di pinggiran Madinah itu sampai bikin tenda itu sampai nungguin solusi. Lihat, Pak. Umar radhiyallahu anhu megang kunci Baitul Mal, perbendaharaan negara kan. Tapi Umar ingin melakukan hal yang sama karena ini bicara keteladanan. Orang kalau dia melakukan hal yang berbeda dengan masyarakatnya saat masyarakatnya sulit, ya itu dia mau bicara apapun nggak akan mengena di hati yang dipimpinnya. Karenanya di Umar itu begitu perutnya suatu hari bunyi lapar, Pak, kucuk lapar, pakai jarinya ditusuk sama Umar. Perut, demi Allah, dia jangan ngomong. Umar tuh biasa ngomong sama apa saja. Perut, demi Allah, aku tidak beri kau makan sampai rakyatku makan. Terus Umar cari solusi. Karena di tempat lain masih makmur, di Mesir itu masih makmur, Umar kirim surat ke Mesir. Ke bawahannya, ke gubernurnya, kirim surat ke Mesir. Tapi ini jangan ditiru, Pak, karena ini bahasanya bahasa ukhuwah tingkat tinggi. Ini bahasa persaudaraan tingkat tinggi. Kalau ditiru, Bapak Ibu pasti berantem. Belum bisa ini, harus persaudara dulu yang benar. Lihat bahasa Umar. Wahai Amr bin As, dari khalifah muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk gubernur Mesir Amr bin As, celakalah dirimu. Suka kebuka, celakalah dirimu, Pak. Maka saya bilang jangan ditiru, Pak. Ini bab tingkat tinggi. Oke. Okay? Celakalah dirimu. Kalau kau melihat kami di sini dalam keadaan sulit dan kau makmur, kau biarkan kami dalam kesulitan. Kirim surat ke Mesir. Dibuka sama khalifah, enggak marah dia, Pak. Karena ini ukhuwah tingkat tinggi. Ah, dijawab. Dijawab kan. Dari gubernur Mesir Amr bin As untuk khalifah muslimin Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya akan kirimkan bantuan yang depannya sudah sampai Madinah, bagian belakangnya masih di Mesir. Oh, nggak basa-basi, Pak. Amr bin As tidak basa-basi dengan kalimatnya. Ujungnya sudah sampai Madinah, bagian belakangnya masih di Mesir. Banyak saya kirimkan, saya kirimkan sebanyak-banyaknya untuk Madinah. Datang solusinya baru makan, ya. Apa? Ini begini nih, memang kita hanya kalau tidak ini masalah keteladanan, Pak. Masalah teladan itu hati itu, Pak. Kita baru bicara hati dalam menggerakkan itu, menggerakkan apa yang dipimpinnya dengan sangat mudah. Makanya begini, Pak. Salah satu cirinya kalau pemimpin itu sudah mulai sulit menggerakkan timnya, padahal dulu timnya seperti solid sekali, dan salah satu yang harus diukur memang itu, Pak. Salah satu yang harus diukur adalah memang Anda ini mulai cacat di mata mereka. Kalau sudah mulai cacat, nah itu tadi, imam sholat saja itu disuruh mengundurkan diri dari jadi imam. Karena yang bahaya bukan hanya sholat mereka, sholatmu juga gak diterima. Jadi mengundurkan diri itu begitu. Baik, bagi terima kasih Allah. Saya berikan poin lain tentang masalah kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi saya katakan tentang kemampuan Nabi SAW menganalisa timnya sangat detail, Pak. Ini seharusnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, kemampuan menganalisa itu tidak hanya diserahkan kepada tim ahlinya. Jadi harus dia langsung yang juga berinteraksi intensif dengan tim yang di bawahnya. Karena kalau nanti diserahkan hanya kepada saya, umpamanya punya staff yang menganalisa dengan ilmu apa gitu ya, tentang ini potensi A, B, C, begini potensi kemampuannya segala macam. Nabi SAW itu, Bapak Ibu, itu tidak hanya menyerahkan kepada mereka, tapi Nabi langsung analisa sendiri. Kalau Anda yang tertinggi, Anda punya kemampuan yang lebih daripada yang lain, bahkan mungkin dari staff gitu kan. Yang tadi saya Nabi SAW menganalisa kemampuannya. Maka dari itu, waktu perang Khandaq tadi itu, Bapak Ibu, yang tidak ada satupun yang angkat tangan itu, maka Nabi mengubah, bukan diminta siapa yang sanggup, tetapi Nabi tunjuk langsung. Jadi kalau tugas disuruh tidak ada yang mau, Pak, masih nunjuk kan? Ditunjuk sama Nabi. Dan Nabi sebenarnya sudah tahu siapa orang yang tepat. Itu kemampuan Nabi tunjuk. Kata Nabi, Hudzaifah, kum. Ada sahabat Nabi bernama Hudzaifah, kata Nabi, Hudzaifah, berdiri, kamu yang berangkat. Sudah. Menunjuk orang yang sangat tepat. Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah orang yang punya kemampuan menjaga rahasia sangat tinggi. Sampai disebut sahibul sirr Rasulullah SAW, dan cocok untuk menganalisa musuh yang dalam keadaan seperti itu, untuk membawa berita dalam menyelinap, itu cocok sekali untuk Hudzaifah. Kalau Bapak Ibu perhatikan surat-surat Nabi kepada para raja-raja di sekitar Arab, bahkan sampai Persia dan Romawi, para pembesar Persia Romawi, siapa yang diutus membawa surat itu orang yang tepat untuk menghadapi jenis pemimpinnya. Contoh, Raja Persia namanya Kisro. Persia itu kasar sekali, tidak ada belas kasihnya, karena memang mereka ateis, nyembah api, artinya nggak ada agama sebenarnya, mau api disembah. Kalau Romawi masih punya agama, ada kitab sucinya, walaupun mereka sudah ubah kitab sucinya. Persia itu kasar sekali. Persia itu, Nabi ketika mengirimkan surat dakwahnya, Nabi kirimkan surat dakwah itu, Nabi kirimkan sahabat yang cocok untuk berhadapan dengan pemimpin sekasar dia. Itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahni. Itu orang kokohnya, kuatnya, sabarnya itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahni. Tapi ditambah cerdasnya luar biasa. Dia tahu berstrategi. Kuatnya luar biasa, sabarnya. Karena yang dihadapi kayak begini, Berbeda dengan Nabi mengirimkan dutanya untuk membawa surat dakwahnya ke raja pembesar Romawi, Kaisar Romawi. Kalau Kaisar Romawi itu, karena dia punya Alkitab, dia punya ilmunya, dia tahu analisanya, pakai ilmu, jadi bicara itu pakai ilmu, maka orang yang tepat dikirimkan adalah sahabat Nabi yang bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Itu sahabat yang satu ini, Pak, orangnya lembut, pengusaha besar, kan, lembut sekali orangnya, lisan tutur katanya luar biasa indahnya didengar, dan seterusnya itu cocok sekali. Begitu seterusnya Nabi mengirimkan orang yang tepat, dan itu semua ada analisa langsung di Nabi. Nabi tahu persis tentang analisa, tentang siapa yang punya kemampuan apa. Waktu Nabi mengirim Ali radhiyallahu anhu ke Yaman, Nabi panggil Ali, Ali sini, kamu menjadi hakim di Yaman. Ali sendiri tidak yakin dia mampu, Pak. Coba ya. Tapi Nabi tahu potensi dan kemampuan Ali, kata Nabi, kamu mampu. Dia sendiri gak yakin. Kata Ali, saya gak bisa ya Rasulullah, saya jadi hakim, hakim gak bisa saya. Kata Nabi, bisa. Bahkan orang yang tidak tahu potensi dirinya, Nabi tahu orang ini berpotensi, Nabi cuma kasih panduan, dikasih panduan sedikit, berangkat. Ali berangkat dan berhasil. Dan kemampuan Nabi menganalisa potensi, bukan hanya potensi timnya, potensi lawan. Apa potensi lawan? Waktu di Hudaybiyah, di perang Hudaybiyah itu, gak ada perang ya, di Hudaybiyah itu ada perjanjian damai Hudaybiyah. Nabi itu rencananya dengan para sahabat kan cuma umroh masuk ke Mekah, tapi dicegat menjelang masuk Mekah, namanya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah Nabi SAW dicegat dan tidak boleh masuk, ditahan di sana, tidak boleh umroh, semua berhenti di sana. Para sahabat yang sudah berniat umroh itu ya tentu kecewa, tapi Nabi tunggu di sini, gak boleh masuk semuanya. Orang Quraisy mengutus orang satu persatu, Pak. Diutus satu orang, Nabi lihat dari jauh orang itu, dan Nabi kenal, Nabi tahu musuhnya. Kata Nabi, ini, Nabi bilang ke sahabatnya, ini yang datang ini orangnya pengkhianat, dia sering kali memutarbalikkan fakta. Nabi tahu itu, karena Nabi berinteraksi, tahu Nabi dengan mereka, bukan seketika itu tahu, Nabi pernah kenal sebelumnya. Maka kata Nabi, kan kudu jadi ketahui musuhnya, ketika sekarang dia datang diutus oleh Quraisy, kata Nabi, maka tidak ada satupun di antara kalian yang boleh bicara, hanya saya yang bicara, karena orang tukang mutarbalikkan fakta. Baik, hanya saya yang boleh bicara, karena kalau saya yang bicara, saya tahu, kata Nabi, kemampuannya. Tapi kalau yang lain, Nabi gak bisa kendalikan bicara apa nanti. Maka kata Nabi, kalian tidak boleh ada bicara kecuali saya bicara. Selesai berdialog, Nabi pulang lagi, orang Quraisy mengirim lagi orang berikutnya gitu. Nabi bilang, ah, kalau ini orangnya sangat menghormati ritual. Ya. Jadi Quraisy itu maunya apa? Nabi tahu petanya, Pak. Dengan orang siapa yang diutus? Ini orang menghormati ritual. Ritual apa saja dia sangat hormati. Makanya Nabi perintahkan. Jadi itu kemudian menjadi kebijakan. Kata Nabi SAW, baik, kedepankan semua kambing kalian, karena sahabat itu bawa kambing dari Madinah mau dikorbankan di Mekah. Semua kambing dan binatang yang mau dikorbankan termasuk unta dikedepankan, terus kalian bertalbiyah sekeras-kerasnya, labbaik Allahumma labbaik labbaik ala. Begitu orang itu datang, kan dia menghormati ritual, Pak. Oh benar, muslim ini bukan mau memerangi kami, tapi mau umroh saja. Gak cukup, dia pulang lagi, dikirim lagi nanti orang berikutnya, Pak. Kuras gak cukup dengan itu, dikirim lagi orang berikutnya. Nanti orang terakhir namanya Suhail bin Amr, sesuai dengan namanya, Pak. Suhail itu artinya mudah. Ya. Begitu Suhail datang dari jauh, katanya, ah, sudah selesai urusannya. Orang itu belum nyampe sini. Begitu Suhail yang datang, berarti urusan kalian selesai. Kalau sudah sampai Suhail, itu sudah selesai. Karena Suhail itu orangnya cenderung minta damai. Ya. Dan benar Suhail datang, ternyata membawa misi Quraisy bahwa mereka minta damai, maka terjadilah perjanjian damai Hudaybiyah. Itu sudah Nabi analisa kuat itu, Nabi itu. Tidak semua informasi yang Nabi dapat itu diterima oleh Nabi. Surat Al-Hujurat yang bicara tentang ya ayyuhan nabi, ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. wahai orang beriman, kalau datang berita dari orang fasik, maka perjelaslah berita itu ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya ayat itu. Nabi itu sebenarnya ini bukan orang fasik sebenarnya, ini sahabat Nabi, tapi ayat membicarakannya umum tentang fasik. Nabi mengutus sahabat ke sebuah suku. Suku itu Nabi tadinya sudah masuk Islam, suku itu zakat itu kan harus diambil kan, bukan ditungguin. Ini bapak ibu yang di zakat ya kan, zakat itu memang diambil. Jadi yang namanya ambil itu ya ngambilin zakat, bukan nungguin diumumkan suruh datang nanti masukin transfer ke kami ya pak. Anda yang datang hitung, suruh itu. Sahabat diutus Nabi, itu namanya ambil. Makanya Quran mengatakan khudh arti ambil. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Suruh ngambil zakat itu diambil, bukan diumumkan nanti yang bayar zakat silakan ke kantor kami, ke ruangan kami, ya itu. Diambil di data nih. Muslim di sini berapa ya kan? Di data satu-satu, oh, Anda belum waktunya, Anda sudah waktunya, Anda kena sekian Pak gitu. Itu ambil beneran kerjanya, Pak. Nanti dia membagikan, distribusikan. Ini kita nih masih namanya separuh amil, karena baru distribusi dan belum ngambil kan? Nah, tolong Pak, diambil itu konsep, karena beda rasanya, berbeda sekali konsep syariat kalau diterapkan. Nah, Rasul mengutus sahabat untuk mengambil zakat dari masyarakat, sebuah masyarakat Muslim di luar kota Madinah. Ternyata sahabatnya buru-buru lari pulang ke Madinah dengan mengatakan mereka murtad ya Rasulullah, mereka murtad. Wah, berat lah, kalau murtad itu bisa diperangi, bisa mati. Nabi SAW melakukan analisa terhadap data yang masuk. Tidak langsung diterima. Nabi kirim sahabat lain. Kau pergi ke sana, kau cek pulang. Ini urusannya urusan penting, urusan mati masalah di sini. Kau berangkat lagi cek mereka. Apakah mereka benar murtad? Tolak ukur mereka apa? Kau dengarkan sampai subuh. Kalau subuh terdengar adzan, mereka enggak murtad. Subuh masih ada adzan, Pak. Subuh itu memang jadi panduan, Pak. Subuh itu jadi panduan selalu, kan? Di masyarakat manapun gitu, Pak. Kalau mau maju memang harusnya begitu. Pemimpin ini soal subuhnya di masjid semua. Laki-laki ini kalau gitu baru maju negeri ini. Betul, Pak? Wallah, Pak. Karena bicara subuh itu berhubungan dengan banyak hal. Selain bicara barokah, rahmat, pahala, gitu, Pak. Itu bicara keseriusan, keberanian. Orang berani ambil keputusan kan? Tekad yang kuat. Orang bangun subuh kalau nggak punya tekad kuat nggak bangun, Pak. Apalagi ke masjid ya, enggak lah, nggak bakal. Masjid itu wilayah paling jauh dari muka bumi ini. Kenapa ada? Itu paling susah dijangkaunya itu. Lebih susah dari Gunung Himalaya. Itu susah, paling susah itu, Pak. Masjid itu paling sulit. Nah, subuh itu Pak. Belum lagi kalau tanya orang kesehatan tuh sehatnya masya Allah dan segala macam itu subuh itu. Maka kalau pemimpin subuh ke masjid itu masya Allah Pak, itu. Maka Nabi bilang subuh kamu lihat dengarkan. Kalau masih ada yang terdengar berarti nggak murtad deh. Ternyata betul Pak, informasi itu salah. Kebayang nggak kalau Nabi langsung terima keputusan, langsung ambil keputusan itu bahaya Pak. Pemimpin nggak bisa diwakilkan, bahkan utusan saja harus dianalisa oleh beliau. Dianalisa betul, nggak bisa dibiarkan. Dianalisa. Karena Nabi utus ini apa beritanya begini? Kata Nabi, saya utus lagi orang. Datang bilang ya Rasulullah, ini salah paham. Terus begini, begini. Dan ternyata betul masyarakat itu siap waktu itu malah sudah bersiap berangkat mau bayar zakat. Ditunggu utusan Nabi kok nggak datang-datang, mereka siap berangkat untuk Madinah bayar zakat. Dan makanya kemudian turun ayat, wahai orang beriman, kalau datang berita itu harus di cross check semuanya, tidak asal broadcast seperti hari ini, Pak. Datang berita broadcast. Wah, itu berat tanggung jawaban akhiratnya, Pak. Berat tanggung jawaban akhiratnya itu. Nah, apa berat, Pak? Terakhir, Pak. Mau panjang bicara terakhir. Kepemimpinan Nabi yang luar biasa itu bukan tidak ada konflik internal, Pak. Bukan tidak ada konflik internal. Sehingga Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid sampai menulis buku khusus tentang bagaimana cara Nabi mengatasi konflik internal. Jadi lengkap Pak konsep itu, saya bilang tadi kan ya, karena kita tidak pernah tahu ilmunya, ulama itu menulis sampai seperti itu, ilmuwan yang menulis sampai itu. Bagaimana mengatasi konflik internal itu diambil dari pelajaran Nabi SAW. Karena konflik internal itu kan sebabnya macam-macam, sumbernya macam-macam, skupnya juga bisa besar bisa kecil, efeknya juga beda-beda kan gitu. Tergantung masalahnya di mana. Dan cara Nabi mengatasi beda-beda. Saya berikan beberapa contoh, Pak. Satu atau dua contoh. Ada konflik di zaman Nabi SAW yang nyaris melibatkan dan ini bahaya kalau terjadi, karena dia pasti Madinah pasti akan goyang. Muslimin pasti akan lemah karena konflik internalnya sudah meluas sampai level besar. di semua masyarakat. Ini bahaya sekali ini. Yang sebenarnya sumber awalnya adalah kelelahan fisik, Pak. Itu bahaya, Pak. Lelah fisik tolong diukur juga, Pak. Namanya orang lelah, Pak. Waktu itu habis perang, perang Bani Mustalik, ada satu suku namanya Bani Mustalik, mau diperangi, diperangi dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bani Mustalik itu setelah selesai pulang mereka. Sahabat itu sudah menjelang siap-siap pulang itu, ternyata ada konflik di internal muslimin yang ada di Bani Mustalik itu. Nabi ada waktu itu. Konfliknya sepele banget. Dan ini bukan level sahabat kalau cuma gara-gara gini berantem. Ini bukan level mereka. Karena ada level masyarakat tinggi itu ya lain, masa pele apa masa gara-gara ini kita bertengkar ya kan gitu. Bukan level mereka, tapi namanya orang lagi lelah semuanya habis perang, orang lelah, fisik lelah, harusnya istirahat. Kesenggol temannya saja marah. Itu waktu itu ceritanya mau ngambil air, orang Madinah asli Madinah, orang Ansor asli Madinah ngambil air, orang Muhajirin mau ngambil air, orang asli Mekah ngambil air. Kan di pasukan Nabi ada orang Mekah sama Madinah. Itu cuma gara-gara senggolan saja dan kemudian marah itu. Begitu orang Madinah marah ke orang Mekah ini, Bang. Dia marah, sudah awalnya cuma marah. Harusnya kalau marah kan sederhana. Tapi kalau marah itu diketahui, ini kalau soft muslimin, Bang. Marah di antara mereka diketahui musuh Islam, masuk tuh musuh, keadaan yang kecil jadi besar. Sama, Pak, dengan dunia bisnis juga sama. Begitu masuk tuh musuh Anda, masuk jadi masalahnya jadi besar, diperbesar lah dia, padahal masalah sederhana. Ya Allah, cuma air, Pak, air. Dulu tuh orang Madinah jangankan air, Pak, kebun, separuh kebun saya belah jadi dua, saya kasih Anda rumah, ambil rumah saya, kalau perlu istri saya, ambil istri saya. Ya jadi ya kan, saat kinerobi melakukan itu. Walaupun itu sahabat Abdullah bin Auf yang dikasih bilang, saya enggak mau. Barakallahu fi ahlik wa malik, semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saya di mana pasar. Saya mau berjualan di pasar. Ayo, semua dua-duanya orang mulia, gitu ya. Beda dengan hari ini, gitu. Yang ngasih pelitnya minta ampun, ya kan? Yang mau dikasih dia jual kemiskinannya sekalian. Ya kan? Dia nangis-nangis karena kemiskinannya, dia jual kemiskinannya. Memang masyarakat sakit, kan? Masyarakat itu yang kaya siap memberi besar-besaran, yang tidak punya diberi pun mengatakan tidak terima kasih. Tunjukkan saya di mana pasar. Dan masyarakat kasih didikan Nabi. Enggak masalah air, air itu kan bukan rebutan air, bukan. Rebutan air. Masuklah munafik Abdullah bin Ubay bin Saul masuk di mana dari situ. Sudah dibakarlah, dikompori ini, Pak, diprovokasi orang-orang Madinah ini, karena orang Abdullah bin Ubay yang munafik ini asli Madinah, dia bilang ke orang-orang Madinah, tuh kan, saya sudah bilang, kalian dulu salahnya ketika kalian menerima Muhammad dan orang-orang Mekah ini. Ini persis seperti peribahasa, ini kata dia, persis seperti peribahasa yang mengatakan sam min kalbak yakuluk, gemukkan anjingmu kau diterkam sama anjingmu. Bahasa jelek sekali, Pak. Nabi sahabat dianjing-anjingkan. Memang orang munafik. Sudah mulai membesar masalah. Mulai yang sini teriak, ya alal ansor, orang Mekah begitu tersinggung semua. Ya alal muhajirin, semua teriak namanya suku masing-masing. Wah, ini dua kekuatan Nabi. Ini dua-duanya ini kekuatan Nabi yang ada Nabi punya. Nah kalau bentrok, habis muslimin. Lihat konflik internal. Dia cara menerima atas ini, dahsyat cara menerima atas ini. Karena itu sudah melibatkan dua kekuatan besar Nabi yang Nabi punya. Dahsyat Nabi. Nabi lihat kan Nabi. Nabi nggak banyak bicara. Nabi cuma bilang, begitu Nabi dengar peristiwa itu, Nabi mengatakan, abidawal jahiliyah wana bayna luhurikum. Cuma sepenggal kalimat itu Nabi keluarkan. Apakah kalian masih pegang kuat slogan-slogan jahiliyah ini? Padahal aku masih hidup di antara kalian. Dah, cuma kalimat itu saja. Apakah menyelesaikan masalah? Enggak, Pak. Orang kalau lagi marah gitu kan, bacain ayat, bacakan hadis Rasul sekalipun enggak akan, enggak semudah itu redanya. Tapi Nabi keluarkan itu, tensinya mulai turun karena Nabi mengatakan, aku masih hidup di antara kalian. Kalian sudah seperti ini. Oke. Nabi bilang, baik, semua pasukan siap berangkat sekarang juga. Kita pulang ke Madinah. Umar kaget, karena Umar tuh gak dengar peristiwa ini. Umar tuh ada di situ tapi tidak dengar peristiwa, dia kaget. Begitu dulu, kok Rasul nyuruh kita berangkat, ini gak biasa nih. Nabi itu biasanya berangkat pagi-pagi sekalian atau nanti berangkat setelah duhur sekalian, itu kebiasaan. Nah kok ini nanggung waktu Nabi bilang, ini pasti ada apa-apa. Nah Umar datang ke Rasul, nanya, ya Rasulullah mah ada apa? Karena ini gak biasa kok berangkat waktu seperti ini, kok berangkat bergerak. Kata Nabi, tidakkah kau mendengar? Tidakkah kau mendengar apa yang terjadi di antara kaummu dan seterusnya? Nabi sebenarnya sudah tahu, Pak. Sumber masalahnya adalah yang memprovokasi adalah orang munafik. Maka Nabi SAW, konflik itu nggak bisa diserahkan ke orang, Pak. Kalau konflik sebesar itu, pemimpin langsung yang turun tangan itu nggak bisa. Nggak bisa. Umar kamu beres. Oh Umar pengennya bunuh tadi, bunuh aja. Nggak beres. Harus pimpin langsung. Nabi SAW katakan berhenti. Begitu berhenti, saking sudah lelahnya, Pak. Itu mereka menyentuh tanah semua langsung tidur. Belak semua dah tidur, okay. Aman kan? Yang penting aman dulu sampai Madinah. Begitu bangun selesai istirahat semua, ayo berangkat lagi. Berangkat sampai masuk Madinah. Pertanyaannya, mengapa Nabi ingin segera sahabat sampai Madinah? Kan bisa saja Nabi selesaikan konflik di Bani Musalik kan? Sumber masalah mumpung baru ini diselesaikan. Nabi ingin selesaikannya di Madinah. Mengapa? Pertama, masalahnya sudah sangat membesar. Yang kedua, Madinah itu adalah tempat yang penuh kenangan ukhuwah yang sangat indah. Orang itu, Pak, kadang-kadang terikat, Bapak Ibu, oleh tempat. Kadang-kadang terikat oleh aroma. Betul ya? Bapak Ibu pernah lihat ada orang lewat, cet, kemudian tercium aroma wanginya. Wah, Anda langsung lari ke 30 tahun yang lalu, betul kan? Ya kan? Ini aroma, saya pernah kenal aroma ini, betul? Walaupun itu orang-orang lain, Pak. Lihat? Betul kan, Pak? Iya. Tempat juga sama, tempat juga gitu, Pak. Tempat punya kenangan yang luar biasa indahnya. Setiap pojok kota yang pernah menjadi saksi persahabatan mereka dan cinta kasih mereka itu kembali menghembuskan cinta di hati mereka. Nabi masuk Madinah, sahabat masuk Madinah. Mereka baru sadar mereka pernah punya kota yang menjadi saksi akan persaudaraan mereka. Tensinya dia turun lagi, gitu ya, terus beberapa kali sudah turun tensi. Baru, Pak, terakhir baru Nabi baca ayat. Jadi ayat itu nggak selalu di depan. Karena orang kalau lagi ngamuk dibacain ayat, ayat diamuk sekalian. Betul kan? Iya, Pak. Pasti. Makanya ayat sudah di gong terakhirnya, tuang sudah selesai. Turun surat Al-Munafiqun. Nabi bacakan ayat, sahabat semua sampai Madinah baru sadar, ya Allah, kita ini salah semua. Kita tidak sadar ada munafik di antara kita. Berantem kok di depan orang munafik, ya. Urusan jadi panjang. Begitu sudah mereka sadar, baru kemudian Nabi manggil Umar, Mas ini. Kamu tahu? Kalau waktu itu aku izinkan kau bunuh Abdullah bin Ubay, yang terjadi semakin runcing masalahnya. Tapi kalau sekarang mereka sudah tahu sumber masalahnya siapa dan mereka sudah sadar semua, pasti semua berlomba ingin membunuh Abdullah bin Ubay, bahkan orang Madinah sekali itu. Strategi pemimpin itu, Pak. Tidak mesti harus selesai sekarang. Itu maka tergantung konfliknya. Ada konflik yang kadang-kadang hanya satu antar satu dan satu yang enggak terlalu besar skupnya, tapi bisa bahaya kalau dia merembet. Nah, contohnya kalau konflik itu antar pemimpin besar dua-duanya di tempat itu, Abu Bakar dan Umar itu orang tertinggi setelah Rasul. Ini bahaya nih, Pak. Kalau konflik walaupun cuma berdua, satu lawan satu, tapi ini dua-duanya orang tertinggi. Pernah terjadi konflik antar dua-duanya, pernah juga. Tapi karena konflik berdua, Nabi harus segera selesaikan. Ini walaupun cuma satu lawan satu tapi bahaya, tapi Nabi SAW menyelesaikan juga dengan luar biasa. Ya biasa, karena Abu Bakar Umar pernah konflik. Sebutkan dalam riwayat Abu Bakar itu pernah marah, Pak, kepada Umar, kan? Ya, marah kepada Umar. Kemudian Umar itu disebutkan itu sampai dalam riwayat disebutkan sampai banting pintu, Pak. Kebayang nggak, Pak? Sahabat nomor satu Nabi yang paling soleh itu marahnya sampai banting pintu. Manusia, yo. Mereka masyarakat manusia. Maka saya bilang tadi, ini mereka masyarakat manusia. Itu di pemimpin bumi itu. Sampai gitu. Intinya sempat sebenarnya juga ada peristiwa Abu Bakar Umar ketika berkonflik itu. waktu itu sebenarnya Umar itu sempat Abu Bakar itu sempat juga meminta maaf Pak. Karena di satu saya salah, terlalu saya kasar pada Umar. Dia mau minta maaf, datang ke rumah Umar, tapi Umar gak di rumah. Umar ternyata sedang di Masjid Nabawi, sedang mengadu ke Nabi SAW, dan Abu Bakar ada di sana. Kemudian Abu Bakar ke Masjid Nabawi mengadukan ke Nabi SAW. Artinya bahwa konflik di level tinggi mungkin hanya dua orang itu juga mengancam, walaupun cuma dua orang. Dan ini juga harus Nabi yang langsung turun tangan. Mereka juga tidak mau ini berkelanjutan karena akan mengancam semuanya. Maka itulah kemudian mereka datang ke Nabi SAW dan Nabi memutuskan mana yang benar di antara masalah mereka. Waktu itu Nabi SAW melihat bahwa memang level Abu Bakar lebih tinggi dari Umar. Sampai Nabi SAW mengatakan pada Umar, jangan ganggu sahabatku ini. Nabi punya keputusan dalam itu dan kemudian singkat kata selesai di antara mereka. Di konflik di antara sahabat Pak itu berbagai macam konflik. Ada yang urusannya itu bukan urusan kayak bayangan kita urusan agama, enggak selalu itu konflik mereka. Kadang-kadang konflik cuma urusan pengairan sawah loh Pak, pengairan kebun loh. Ribut juga ada juga di sahabat itu makanya. Jadi mereka masyarakat manusia sangat manusiawi karenanya dia mereka masyarakat yang bisa ditiru kehebatannya. Itu konflik terjadi, Nabi selesaikan konflik di antara mereka dan seterusnya. Bapak Ibu sudah panjang kalam, mohon maaf. Ini sebagian dari apa yang bisa kita lakukan analisanya dan di nampaknya kita hanya perlu untuk mendekat ke Rasul lebih dekat. Itu saja dan untuk mudah-mudahan bisa menjadi kita punya panduan ilmu eksak tadi itu kan, ya. Dan kemudian kita bisa meniru belajar lebih banyak dari Rasulullah SAW yang seorang leader yang paling berhasil di muka bumi yang diakui baik oleh kawan ataupun lawan, baik mengikutnya ataupun orang-orang yang non-Muslim bang. Allah Taala bisa. Saya kira itu bisa langsung tutup.